نحمده و نصلي على رسوله الكريم. میرے بھائی دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ و منوالہ نے ہم اور آپ کو تھوڑے سے وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. نحمده و نصلي على رسوله الكريم. اما بعد، Bapak saudara yang dimuliakan oleh Allah, Allah hantarkan kita ke permukaan dunia dalam waktu yang sangat singkat. Ye duniya mein jo hamara qiyam hai, ye thode se waqt ke liye hai. Dan kita tinggal di permukaan dunia juga sebentar sekali. Na hum hamesha se the yahan par aur na hum hamesha rahenge. Jadi kita tidak akan tinggal selama-lamanya di permukaan dunia, tidak abadi tinggal di sini. Har aadmi agar isko dekh le ke bhai mujhse pehle mere walid sahab, phir mere dada sahab, پھر اس کے والد، پھر اس کے والد، تو آج وہ دنیا میں نہیں ہیں. اسی طرح ایک دن ہم بھی دنیا میں نہیں ہوں گے. Kalau masing-masing kita mau menengok ke belakang, di mana ayah kita sekarang, begitu pula kakek kita, datu kita, semua mereka telah pergi meninggalkan dunia ini. Dan dalam waktu yang sebentar lagi, kita juga akan menyusul mereka meninggalkan dunia. Dunia di zindagi jo hai, ye arzi hai. Jadi dunia ini adalah kehidupan yang betul-betul sementara. اور یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ بھی تھوڑے سے وقت کے لیے ہیں. بگیت بلا استغالا بندہ بندہ یہاں ہے جو مکان دنیا جگہ تیرا کن کا کال سلام علام آئی ہے. انسان اس میں آتے ہیں جتنا مقدر ہوتا ہے اتنی زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں. جب اس طرح مانے سے اندر بیدن یعنی سبح اللہ تنتوکان براپا عمر یہاں کن دیا آرومی پر مکان دنیا تو سبت ساتھ نانتی آکن پر جب نہیں آکن دنیا. اور ایک دن آئے گا کہ اللہ پاک اس ساری کائنات کو ختم فرما دیں گے. بہتن سب اس ہاری نانتی آکن تیبا اللہ سبحانہ وتعالی آکن ہنچرکن دنیا نی سموا دن وفت کن سموا منسیا. علماء کرام سے سنا ہے کہ دنیا کے بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ پاک نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس دنیا کو ختم کرنا ہے. Bahkan lima puluh ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah sebelum menciptakan dunia, Allah sudah buat keputusan bahwa suatu hari nanti akan tiba hari kiamat, hari kehancurannya dunia. Jika kiamat datang, maka seluruh kainat khatam ho jayegi. Sehingga ketika hari kiamat tiba, maka semua yang ada di alam ini dihancurkan oleh Allah. Hadis ki kitabon mein kiamat ke manzar ke waqiat badi tafseel ke saath aaye hain. Maka kalau kita baca hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan dengan detail bagaimana ketika hari kiamat terjadi. Israfil alaihi salam ek farishta hai jiske muh mein ek sur hai, bansuri hai. Usne dono haathon se usko thama hua hai. Ek goda jo hai zameen par hai aur ek paon zameen par hai aur wo arsh ki taraf nazar lagaye hue hai aur Allah ke amr ka intezar kar raha hai. جب بھی اللہ پاک کی طرف سے امر ہوگا اسرافیل علیہ السلام اس سور کے اندر پھونک ماریں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی. اسرافیل ملائکہ کیا کا میوکان سنگا کالا ترومپیٹ ننتی ketika hari kiamat tiba dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwasanya itu sangka kala atau trompet sudah ada di mulut dia, dia pegang dengan dua tangannya dan dia sudah mengambil posisi duduk dalam keadaan siap untuk menuruti perintah Allah. Kapan Allah perintahkan langsung dia tiup sehingga terjadi hari kiamat. Kata ek orat apne ghar mein roti pakayegi aur wo roti jo hai tawe pe dalegi. Hari itu ada wanita yang sedang memasak roti di rumah dia, baru diletakkan di atas pembakaran roti. Jab roti orat jo hai tawe pe dalti hai to orat chahe ghar ke jitne kamon ke andar mashghool ho lekin uska fikr roti ki taraf hota hai ki roti jal na jaye. Jadi beliau katakan seorang wanita ketika dia membakar roti tersebut, maka walaupun ada pekerjaan-pekerjaan rumah yang lain yang dia selesaikan dengan membakar roti, perhatian dia tetap kepada roti, jangan sampai terbakar. Ek admi bazar soda kharidne jayega. Satu orang pergi untuk belanja di pasar. Aur ek dukandar ke saath wo sode ka rate banayega. Dan satu orang pedagang sudah menentukan harga satu benda di tokonya. Gahak ye koshish karega ke main dukandar se soda sasta khareedu. Jadi pembeli atau pelanggan berusaha untuk membeli dengan harga yang murah. Aur dukandar ki ye koshish hogi ke main soda jo hai zyada munafe se bech do. Sementara pedagang menginginkan bagaimana mendapatkan laba yang lebih atau yang banyak. Isme Allah Pak Israfil alaihi salam ko hukum denge کہ تم اس سور کے اندر پھونک مارو. دن ساتھ سان تجدی کسی بکان منس سے دمی کیا Waktu itulah malaikat Israfil diperintahkan Allah untuk meniupkan sangkakalanya. Jab Israfil alaihissalam uske andar phook marenge to ek badi meethi surili badi mazedar awaz usme se niklegi. Dan ketika ditiupkan pertama kali sangkakala keluar suara yang sangat lembut sangat bagus sekali. Gahak ye bhul jayega ki maine soda lena hai wo soda chhod ke us awaz ki taraf chal padega. Maka pembeli yang sedang memperhatikan barang yang akan dia beli tadi lupa akan apa yang dia beli, dia pergi memperhatikan atau ingin mendengarkan suara yang indah tersebut. Dukandar jo hai wo bhul jayega ki maine gas ki soda bechna hai wo sab kuch chhod ke us awaz ki taraf chal padega. Begitu pula pedagang, dia lupa bahwa di depan dia ada langgaran yang sedang membeli, dia pun pergi untuk mendengarkan suara yang dia dengar tersebut. Orang ye bhul jayegi ki maine tawe pe roti dali hai wo roti ke chhod kar wo us awaz ki taraf chal padegi. Begitu pula wanita yang sedang membakar roti tadi, dia lupa akan roti yang diletakkan di atas pembakaran, dia pergi menuju untuk mendengarkan suara tersebut. Isi tarah sare log apne apne kamon ko chhod kar us awaz ki taraf chal padenge. Begitu pula setiap orang yang punya kesibukan masing-masing waktu itu, mereka meninggalkan pekerjaan dia untuk pergi mendengarkan suara yang datang yang mereka dengar. Fir wo awaz jo hai aahista aahista tez hogi. Dan itu suara akhirnya pelan-pelan mulai terdengar semakin cepat semakin keras. Fir us awaz ke andar sakhti aa jayegi. Kemudian datang suara yang sangat keras sekali. Fir log us awaz se ghabrana shuru kar gaye. Dan orang mulai gemetar khawatir sekarang mendengar kerasnya itu suara. Hatta ke log fir us awaz se bhagna shuru kar denge. Sampai mereka akhirnya lari dari suara tersebut. Kitne mein zameen hilna shuru hogi. Dan mulai itulah bumi mulai bergoyang, bumi bergoncang. Ek ghar se dusra ghar takrayega. Satu rumah, satu bangunan yang bangun yang lain mulai bertabrakan. Ek mahalle se dusra mahalla takrayega. Begitu pula satu kampung dengan kampung yang lain mulai berhimpitan satu sama lain. Ek shahar se dusra shahar takrayega. Satu kota dengan kota yang lain bertabrakan. Asman toot jayega. Langit mulai runtuh. Aur jo hai zameen par aa jayega. Begitu pula jatuh ke atas bumi. Pahar jo hai roi ki tarah udne lagenge. Gunung gunung bertebangan seperti kapas. Allah. Aur samundron mein aag lag jayegi. Begitu pula lautan mein menimbulkan api. Aur ek cheekh pukar hogi. Dan satu teriakan mulai terdengar. Mai apne bacche ko bhul jayenge. Sehingga seorang ibu lupa akan anak yang dia sayang asuh. Aur ye wo kiamat ka din hoga. Itulah hari kiamat terjadi. Jab Allah Pak is sari kainat ko khatam farmayenge. Dan waktu itulah Allah Subhanahu wa ta'ala hancurkan semua kainat atau alam. Insan apni aankhon se is sare nakshe ko khatam hote hue dekhega. Dan manusia waktu itu memperlihatkan, melihat dengan matanya sendiri bagaimana kehancuran ini alam. Ye badi-badi buildingen khatam hote hue dekhega. Dia akan melihat sendiri bagaimana bangunan-bangunan yang begitu besar atau tinggi mulai runtuh. Ye badi-badi hukumatein khatam hote hue dekhega. Begitu pula kerajaan-kerajaan yang besar hancur. Jis jis cheez ke andar ye kamyabi samajhta tha usko khud khatam hote hue dekhega. Maqama samajhne manush yang memahami kejayaan dalam benda-benda atau dalam apa yang mereka pahami depan mata mereka nampak mulai hancur di hadapan mereka sendiri. Sari cheeze khatam ho jayegi phir ek zordar cheekh hogi. Maka ketika semua sudah hancur maka suara keras terdengar lagi. Usse sare insano ke kaleje phat jayenge. Maka waktu itu dada-dada manusia pada pecah. Sare insan mar jayenge. Dan semua manusia mati. To sabse pehle Allah Pak cheezon ko khatam karenge baad mein insaan ko khatam karenge. Jadi yang pertama Allah hancurkan benda-benda semuanya baru manusia diwafatkan dimatikan ya Allah. Aur isliye cheezon ko pehle khatam kiya ki ye insaan apni aankhon se dekh le ki jis cheezon ke andar ye kamyabi samajhta hai uske andar kamyabi nahi hai. Kenapa benda-benda dihancurkan lebih dahulu sebelum manusia, agar manusia lihat dengan matanya sendiri bahwasanya benda-benda yang dirasakan menjadi asbab kebahagiaan kejayaan itu tidak benar. Jadi Allah Pak ne insan ko jo thode se waqt ke liye duniya mein bheja hai wo ek khas maqsad ke liye bheja hai. Jadi Allah Subhanahu wa taala hantarkan manusia ke permukaan dunia ada satu maksud yang sangat penting. Aur wo maqsad ye hai ki insan jo hai apne khaliq aur malik ko pehchan jaye. Tujuan manusia diciptakan permukaan dunia agar ada ma'rifah kepada Allah, mengenal Allah. Aur uske ahkamat ke mutabik اور اس کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے. Kemudian setelah ma'rifah kepada Allah, melaksanakan hukum-hukum Allah sesuai dengan arahan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iske liye ye mehnat karega, iske liye ye koshish karega, ye insaan ka maqsad hai. Dan bagaimana manusia berusaha betul-betul untuk mengenal Rabbnya, mengenal Khaliknya, melaksanakan segala hukum-hukum yang dikeluarkan oleh Allah, ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah tujuan manusia dihantarkan ke permukaan dunia ini. Aur koi maqsad insaan ka duniya ke andar nahi hai. Tidak ada tujuan lain daripada dihantarkan manusia ke dunia kecuali mengenal Allah. Baki ye jitna kainat ka naksha Allah ne banaya hai, ye insaan ki khidmat ke liye banaya hai. Dan semua alam ini Allah ciptakan untuk berkhidmat pada manusia. Allah ke ilm mein tha ke insaan ke sath zaruratein lagi hui hain. इन जरूरतों को पूरा करने के लिए अल्लाह पाक ने ये नक्शा बना दिया अल्लाह ने बताया बहुत सी जगह हुदूद दुनिया मनुष्य पुण्य हाजत पुण्य keperluan keperluan maka Allah ciptakan alam ini semua untuk memenuhi keperluan manusia उलमाए کرام سے سنا ہے کہ ایک بیماری کو اللہ نے بعد میں بھیجا اور اس کے 70 علاج اللہ نے پہلے بھیجے ہیں جنہیں satu orang yang sakit Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan penyakit kepada dia Dan bersama dengan penyakit yang Allah hantarkan pada dia dikatakan diriwayatkan ada 70 obat yang Allah sudah siapkan sebelum datangnya itu penyakit. Taki mere bande ko takleef na ho. Agar manusia tidak sakit selama-lamanya. Aur jis maqsad ke liye isko bheja hai us maqsad ke andar taakhir na ho. Sehingga manusia tidak terlambat untuk melaksanakan hukum Allah. Lekin insaan jo hai wo kamzor hai. Tapi manusia ni makhluk lemah dia. Misal ke taur pe ek insaan ko bhook lagi. Iski zarurat hai khana. Jab isko khana mila इसने खाना खाया इसका पेट भर गया जरूरत पूरी हो गई ये खाने में कामयाबी समझने लगा सुबह के seorang yang lapar maka dia mencari makanan ketika makanan dia dapatkan dia bermakan dan kenyang dan dia merasa dengan terpenuhnya perut dia dengan makanan tersebut itulah kejayaan एक इंसान है उसकी लिबास जरूरत है इसको अल्लाह ने लिबास दे दिया जब लिबास मिल गया इसकी जरूरत पूरी हो गई ये लिबास में कामयाबी समझने लगा begitulah seorang yang tidak memiliki pakaian maka dia berusaha untuk mendapatkan pakaian sehingga ketika terpenuhi hajatnya tersebut dia mendapatkan baju atau pakaian tadi dan dia merasa inilah keberhasilan dalam kehidupan mendapatkan pakaian ek insaan ki zarurat hai sawari allah pak usko sawari de dete hain iski zarurat puri ho gayi ye sawari mein kamyabi samajhne laga manusia memerlukan kendaraan untuk menyampaikan dia dari tempat ke tempat yang lain maka dia berusaha untuk mendapatkan kendaraan mobil atau motor tersebut maka setelah dia mampu untuk mendapatkan membeli kendaraan tadi dia merasa itulah keberhasilan dalam kehidupan ek aadmi ko makan chahiye allah pak usko makan de dete hain jab iski zarurat puri ho jati hai ye makan ke andar kamyabi samajhne lagta hai mujhe to bola ada satu orang yang merasa butuh kepada rumah memerlukan rumah maka dia berusaha untuk mendapatkan itu rumah setelah dia dapatkan dan dia tinggal di sana dan dia merasa itulah keberhasilan dalam kehidupan halaki iske andar kamyabi nahi hai padahal terpenuhinya kebutuhan hidup tersebut bukanlah keberhasilan atau kejayaan agar makan ke andar kamyabi hoti to sare makan wale kamyab hote kalau sekiranya dengan memiliki rumah itulah kejayaan keberhasilan tentu setiap orang yang punya rumah dialah orang yang berhasil agar hukumat ke andar kamyabi hoti to sare hukumat wale kamyab hote kalau menang dalam pemilu mendapatkan kemenangan menjadi presiden atau gubernur itu kejayaan maka semua kepala negara merasa semua kepala negara tentu akan berbahagia. Agar mal ke andar kamyabi hoti to sare mal wale kamyab hote. Begitu pula kalau dalam harta kejayaan, maka semua orang yang kaya biar orang yang berjaya. Agar sawari ke andar kamyabi hoti to sari ye badi badi karo aur nayi nayi motor wale sab kamyab hote. Begitu pula kalau sekiranya kejayaan dalam kendaraan yang dimiliki, maka orang yang punya mobil lebih mewah itu orang yang berjaya. Kamyabi itu sirf Allah pak ke pas hai. Padahal yang namanya kejayaan adalah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah pak jisko chahe kamyab kare, Allah pak jisko chahe nakam kare. Orang yang Allah kehendaki dia berbahagia, dia lah bahagia. Orang yang Allah kehendaki dia gagal, dia lah orang yang gagal. Aur Allah pak kamyab nakam karne ke andar cheezon aur nakshon ke muhtaj nahi hai. Dan untuk menjayakan, membahagiakan seseorang, Allah tidak berhajat kepada kebendaan-kebendaan. Allah pak chahe to nakshe dekar nakam kar de. Jika Allah mampu untuk membahagiakan seseorang tanpa ada kebendaan dan mampu untuk membahagiakan seseorang dengan banyaknya kebendaan. Or Allah pak cahaya itu bagaian nakshu ke kamyab kerke dikha de. Jika Allah mampu memperlihatkan kepada kita tanpa kebendaan apa-apa bisa dibahagiakan seseorang. Is yakin ko pahada karne ke liye اللہ پاک نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا مقالہ کرمکان بار انبیاء کو مقام دنیا ان تک نانمکان کیا کہ ان دمیتیں دے ہاتھی ہاتھی منوسی ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے حاضر انسانوں کے دلوں کے اوپر اس بات کی محنت فرمائی ہے کہ یہ جتنا بنا ہوا نقشہ ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ جو اس کے بنانے والی ذات ہے اللہ وہ اصل ہے اسی سے سب کچھ ہوتا ہے اس کا یقین دل کے اندر اتار لو جو میدان کر گیا پرامبیا در ہاتھی ہاتھی منوسیا مکا پرامبیا برسان ان کو مہانتان کے بعد ہاتھی ہاتھی منوسیا bahwasanya apapun yang ada di permukaan dunia wujudnya atas kehendak Allah, khaliknya adalah Allah, yang menciptakan adalah Allah, dan Allah tidak berhajat kepada siapa pun juga untuk menciptakan ciptaannya. Kerana jika Allah sih hole ke yakin di dalam ke dalam ini berada, insan Allah ke din per amal tidak kar sakta. Karena kalau keyakinan tidak terbujang dalam hati manusia, manusia tidak akan mampu untuk berjalan di atas agama. Isliye Allah Pak ne anbiya ne salatu salam ko wo mehnat dekar bheja, jis mehnat ke zariye انسانوں کا یقین صحیح ہوتا ہے موقع پر انبیاء علیہ السلام کرجا کا ساتھی ہاتھ منوسیا تسلیم اگر ہاتھ منوسیا بتو بتو بنا ہم یقین کرتے ہیں اللہ ہر نبی نے اگر نقشے کی نفی کی ہے کہ اے لوگوں جو یہ بنا ہوا نقشہ ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے کہ حکومت سے ہو رہا ہے مال سے ہو رہا ہے چیزوں سے ہو رہا ہے اس سے نہیں ہو رہا اللہ سے سب کچھ ہو رہا ہے Jadi setiap Nabi memahamkan kepada umatnya bahwasanya apa yang nampak di depan mata yaitu yang musyahadah itu bukanlah wujud dengan sendirinya tersebut tapi wujudnya adalah atas kehendak Allah dan beradanya sekarang juga atas kehendak Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak berhajat kepada apa untuk mewujudkan benda-benda yang ada di permukaan dunia tersebut maka Allah ke jekhnya menengar rata ya ke hukumnya se ho raha hai man se ho raha hai orde se ho raha hai cheezo se ho raha hai to jib Nabi ne da'wat di hai تو لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی memang kadang-kadang manusia karena berkesan dengan pandangan mata dia tidak memahami ucapan para ambiya tersebut mereka melihat bahwasanya benda ini wujudkan adanya benda ini bahwasanya pertanian padu wujud dengan adanya pertanian labar dengan adanya perdagangan begitulah tertibnya satu negara karena ada pemerintahan ini dalam pandangan mata manusia tersebut makanya ketika para ambiya menjelaskan itu semua ada atas kehendak Allah manusia sering tidak memahami kata-kata para ambiya tersebut lekin cukup nabi ka kaam ye hota tha اور نبی کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ انسانوں کو جو ہے دعوت کے ذریعے دین پر لائے اس لیے نبی اس کام سے تھکتے نہیں تھے اگر لوگوں نے نہیں مانا تو نبی نے اپنے کام کو بند نہیں کیا بلکہ نبی دعوت دیتا رہا Jadi cukup berat memang kerja para ambiya tersebut untuk merubah keyakinan-keyakinan manusia daripada apa yang nampak di mata kepada apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ambiya dalam menyampaikan agama tersebut membawa agama kepada manusia dapat tantangan-tantangan daripada itu manusia yang melihat kepada benda yang nampak depan mata dia. Tapi dalam menghadapi tantangan, hinaan dan sebagainya, para ambiya tetap bersabar, tidak berhenti daripada kerja mereka. Salih al-Islam ini jawab di kaum ku dawat di کہ اللہ سے ہوتا ہے مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا تو اس کی قوم نے یہ کہا کہ اچھا آپ اپنے اللہ سے کہیں کہ اگر آپ کا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو اس پہاڑی سے جو ہے اونٹنی کو پیدا کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مندعوی قوم yang badannya begitu hebat dan mampu untuk mengukir gunung-gunung menjadi perumahan-perumahan maka ketika Nabi Saleh mendawa kepada mereka bahwa Allah mampu untuk berbuat segala-galanya mereka menantang wahai Saleh kami telah mampu untuk memahat gunung-gunung menjadi perumahan sekarang apakah mampu untuk mengeluarkan seekor binatang dari dalam batu ini Saleh alaihi salam ni Allah sedua ki Allah Pak ni usi wakat gabal uthni pahari se pehda kar di اور اس اونٹنی میں پیدا ہوتے جو ہے بچہ بھی دے دیا مکہ نبی علیہ السلام نے دعا dan mukjizat kepada beliau Allah berikan terbelah itu bulu keluar unta yang sudah lama maka setelah keluar daripada bulu tersebut dari batu itu unta melahirkan اب یہ کون کر سکتا ہے یہ صرف اللہ کر سکتا ہے siapa yang mampu untuk mengeluarkan unta dari batu Allah subhanahu wa ta'ala اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے بات لوگوں کو یہ سکھائی ہے کہ دیکھو تم مخلوق کا یقین دل سے نکال لو اور اللہ پاک کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین دل میں پیدا فرما لو پورا کر جاؤ تم پر انبیاء مدرسن پر امت نے کلوڑکن دل ہاتھی ہاتھی کالیاں یقین کے مخلوق نے یقین کے اللہ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیل کے ساتھ لوگوں کے سامنے اللہ کو بیان کیا ہے مکہ پر انبیاء سر ڈیٹیل مدرسن پر کارا پر یقین دل پر مانوسیا silakan buka matanya, Pak. Angkat kepala. Ini asman Allah yang berada kia. Jadi langit Allah yang menciptakan. Zemin itu Allah yang bina. Jadi siapa yang menciptakan? Allah. Dan zemin dan asman ke darmian ini jauh kuch bhi hai, isko Allah ne paida kiya. Jadi itu bola antara langit dan bumi, siapa yang menciptakan? Allah. Suraj Allah ne bina hai, chand Allah ne bina hai, sitare Allah ne bina hai, fasal aur kheti jo hai Allah paak hi zemin se ugate hai, sehat Allah ke paas hai, bimari Allah ki taraf se aati hai, paida Allah paak karta hai, marta bhi Allah hi hai. Or mati ke bawah dobara Allah yang menciptakan. Bumi yang menciptakan Allah, matahari yang menciptakan Allah, bulan yang menciptakan dari Allah, bintang yang menciptakan Allah, sehat kesehatan daripada Allah, sakit juga dari Allah, air daripada Allah. Semua apa yang dipermukaan bumi yang menciptakan siapa? Allah. Lekin Anbiya alaihissalatu wassalam jis yakin ki da'wat dete the, wo yakin Anbiya alaihissalatu wassalam ke apne dil ke andar maujood tha. Dan hadir ketika para anbiya Rasulullah SAW menjelaskan perkara-perkara yang demikian, menjelaskan akan kebesaran dan agungan Allah, di hati-hati para anbiya betul-betul sudah tertanam itu keyakinan di hati mereka bahwa yang menciptakan dengan Allah, yang mampu berbuat segala-galanya dengan Allah. Aap sallallahu alaihi wasallam ek martaba aram farma rahe the to ek kafir aa gaya. Jab usne dekha ki aap sallallahu alaihi wasallam so rahe hain to usne wahan se talwar li aur huzur sallallahu alaihi wasallam ko uthaya. آپ سے تم نے دیکھا تو وہ کافر تلوار لے کر کھڑا تھا تو اس کافر نے پوچھا کہ ابھی آپ کو مجھ سے کون بچائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے اختیار کہا اللہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے اللہ کا نام نکلا تو وہ کافر جو ہے ایک دم اس پہ لڑا آ گیا اور وہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور گر گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار مانی اور آپ نے پوچھا کہ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا تو اگر میں نے سماجد کرنے لگا کہ آپ تو کریم ہیں اور آپ تو معاف کرنے والے ہیں مجھے معاف کر دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے اختیار کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بات کی دعوت دے رہے تھے کہ اللہ سے ہوتا ہے اس لیے اس اللہ کا یقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر موجود تھا ketika Nabi SAW sedang tidur bukan masuk dalam majlis silakan masuk makan ke kepala jadi ketika Nabi SAW sedang istirahat dari bulan kembali dari peperangan Tidur-tidur tiduran di bawah sebatang pohon dan sedang melihat sedang diantu. Datang satu orang musyrik dan kafir mendekati Rasulullah SAW dan dia ambil itu pedang. Kemudian dia bangunkan Rasulullah SAW dan dia katakan, Man yang tahu kamu? Siapa yang mampu untuk membela kamu dari saya sekarang? Maka akhirnya secara refleks sekaligus, jadi secara otomatis langsung keluar dari hati Rasulullah SAW. Bukan dari otak beliau, berpikir dulu siapa yang bela saya tidak. Tapi betul-betul dari hati. Karena kebesaran Allah sudah ditanam di hati Nabi SAW. Maka tanpa berpikir lagi, tanpa ada ikhtiar, langsung Nabi SAW. Apa yang ada di hati langsung keluar. Allah, Allah yang bela saya. Dari itu suara bukan keluar dari lisannya Nabi. Bukan dari otak tidak. Tapi dari mana? Dari hati yang sudah terhidam kebesaran Allah. Maka karena suara itu daripada hati punya kekuatan sehingga tangan yang orang kafir gemetar dan pedang pun jatuh. Diambil oleh Rasulullah SAW. Sekarang ganti Rasulullah bertanya, siapa yang bisa membela kamu dari saya? Dia pun gemetar, kebesaran Allah tidak ada. Dia ketakutan. Maka dia berharap minta maaf kepada Rasulullah. Dia kata, kum khaira akhir. Jadilah orang yang pemegang pedang yang baik. Maka Nabi SAW maafkan dia. Kenapa hadirin dengan mudahnya yang diucapkan Allah? Karena itu kebesaran sudah terhujam di hati Nabi sebelumnya. ایک صحابی اپنے بیٹے کو کارگزاری سنا رہا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم جہاد کو جاتے تھے تو ایک مرتبہ ہمارے پاس توشہ ختم ہو گیا تو امیر جو ہے ہر آدمی کو ایک دن میں روزانہ ایک کھجور کھانے کو دیتا تھا اس کے بیٹے نے جب سنا تو اسے کہا ابا جان سارے دن میں ایک کھجور آپ کو ملتی تھی اسے کہا آگے سنو اس کھجور کی قیمت جس کو پتہ چلی اس کی قدر اس وقت آئی جب وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی Seorang sahabat bercerita kepada anaknya bahwa zaman Nabi SAW kamu berjuang dan berjuang dan begitu makanan sangat sedikit sekali bekal yang diberikan oleh Rasulullah sampai-sampai Amir rombongan membagikan kepada setiap orang satu sahabat satu biji korma setiap hari maka anaknya pun bertanya wahai ayah bagaimana kau satu biji korma bisa mencukupi untuk kehidupan satu hari maka ayahnya mengatakan wahai anakku sampai satu biji korma pun juga habis kami hanya melumbut atau menguruh daripada biji korma saja Mereka پھر اللہ پاک نے ہمارے لیے سمندر سے ایک مچھلی بھیجی اس کا نام امبر مچھلی تھا وہ اتنی بڑی مچھلی کہ اس کی آنکھ کے اندر ہم 14 آدمی داخل ہوئے چربی نکالنے کے لیے Kemudian ternyata datang pertolongan Allah, satu ekor ikan yang besar namanya Ambar telah terdampar di pantai. Maka kami ambil, kami keluarkan matanya dan kami keluarkan juga lemak-lemak yang ada dalam rongga mata tersebut untuk menggoreng. Begitu besarnya rongga itu mata 14 atau 13 orang sahabat dari masuk dalam rongga tersebut. Ketika itu ada और तकरीबन 2 महीने तक हम उसका गोश्त खाते रहे वक्त तो ada 300 orang sahabat Nabi ini kurang makan sampai 1 bulan bahkan sampai 2 bulan masih belum habis nadinya jadi उसकी उम्र की हड्डी इतनी ऊंची थी कि हम ऊंट के ऊपर एक आदमी खड़ा करके उसके नीचे से आसानी से गुजार देते थे bahkan begitu besarnya itu ikan tulang-tulang yang ada pada itu ikan kami tegakkan orang kami cari sahabat yang paling besar dengan onta yang paling tinggi berjalan masih bisa melalui gerbang yang dibuat daripada tulang-tulang ikan tersebut. Terus uska gosh jo hai hum leke Madina Munawwara aaye aur Huzur Sasam ko pesh kiya aur sara kissa sunaya to farmaya ke Huzur Sasam ne bhi gosh ko nosh farmaya aur farmaya ke ye Allah ki taraf se tumhare liye madad thi jo Allah ne tumhare paas bheji. Bahkan itu daging-daging ikan masih sempat kami dendeng. Kemudian kami bawa ke kota Madinah langsung pulang. Maka kami ceritakan kepada Rasulullah SAW dan Nabi bertanya apakah masih ada dagingnya? Ada. Nabi SAW ikut makan daging ikan tersebut dan Nabi katakan ini ikan yang Allah kirim untuk kalian. So Allah Taala masih hilalnya pesen yang mukaj ini, ke banyak pesan moga kami banyak Madinah tak masih makan. Ini Allah Taala tanpa mal pun masih hilal sakti. Jadi untuk mendatangkan seekor ikan yang besar tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala tak menghadirkan tanpa uang, tanpa melalui pasar. Tapi langsung Allah hadirkan itu ikan tanpa biaya. और अल्लाह पाक पेट भरने के अंदर खाने के लिए मोहताज नहीं है अल्लाह पाक चाहे तो बगैर खाने के पेट भर सकते हैं bahkan Allah mampu untuk hilangkan lapar dalam diri seseorang tanpa makanan dengan kudrat Allah Allah jadikan seorang kenyang ये اصحاب کاف کا جو واقعہ ہے سورہ کاف میں تو وہ 6 ساتھی تھے یا 5 تھے یا 7 تھے اللہ کو علم ہے بہرحال اللہ نے قران پاک میں ان کا تذکرہ کیا ہے تو یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں محفوظ ہو گئے اور وہاں پر سو گئے ایک کتا بھی ان کے ساتھ تھا تو اللہ پاک خود فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ تقریباً 300 سال تک وہاں پر سوئے رہے بغیر کھانے کے بغیر پینے کے بغیر کسی چیز کے اللہ پاک نے ان کی پرورش کر کے دکھا دی Mujiblah ashab al-kahf ini Allah katakan dalam Al-Quran bersama dengan anjing mereka yang berada di depan gua tersebut. Mereka tidur dalam gua tersebut selama 309 tahun. Allah hilangkan dalam diri mereka perasaan haus, perasaan lapar, sehingga mereka bisa melalui kehidupan selama 309 tahun tanpa minum, tanpa makan. Ini semua adalah atas kehendak Allah, kudrat Allah. Allah mampu hilangkan rasa haus dan lapar tanpa makan dan minum. Uzair alaihissalam, ek basti per guzar hua, to dekha ke wo basti viran hai, to kaha ya Allah, aap isko dobara kaise abad karenge? تو اللہ پاک نے عزیر علیہ السلام پر موت کو واجب کر دیا اور وہ مر گئے 100 سال تک مرے رہے 100 سال کے بعد اللہ پاک نے پھر ان کو زندہ کیا تو اللہ پاک نے پوچھا کہ کتنا وقت گزرا تو اس نے کہا اللہ ایک دن یا آدھا دن کچھ کم کچھ زیادہ اللہ پاک نے فرمایا اپنے گدھے کو دیکھو جو سواری کو دیکھا تو وہ صرف جو ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا اور پھر فرمایا اپنے کھانے کو دیکھو تو ان کا کھانا ساتھ تھا جب کھانے کو دیکھا تو وہ گرم تھا اللہ پاک نے فرمایا 100 سال گزر گئے ہیں اس کو begitu Nabi Uzair alaih salam melewati sebuah perkampungan yang sudah hancur itu perkampungan maka terketik di hati beliau bagaimana Allah akan bangkitkan kembali ini kampung tersebut sehingga Allah subhanahu wafatkan beliau mewafatkan hadirin selama 100 tahun kemudian dihidupkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan beliau waktu itu sedang berjalan di waktu pagi dan dibangunkan kembali Allah di waktu sore maka Allah tanyakan wahai Uzair berapa lama kamu tinggal di sini dia katakan 1 hari ataupun setengah hari saja maka Allah perhatikan wahai Uzair kamu telah tinggal di sini selama 100 tahun lihat makanan kamu makanan ternyata masih hangat kemudian lihat keledai kamu ternyata sudah menjadi tulang dan belulang tersebut berapa lama hadirin 100 tahun Allah wafatkan beliau dan dihidupkan kembali sementara makanan masih hangat tapi keledai sudah menjadi bangkai dan jadi tinggal tulang belulang saja lagi Allah ni hukum dia tu us gadhe pe phir jo hai chamla aa gaya uske andar gosht uske andar khos uske andar sari cheeze aur wo gadhe ke andar Allah ne roh dali aur wo zinda hokar dobara khada ho gaya Allah ne farmaya hum sare ko aise dobara zinda karke dikhayenge dan di hadapan mata Uzair alaihi salam Allah subhanahu wa taala hadikan bagaimana tulang belulang yang tadi sudah terpisah kembali berkumpul membentuk seekor keledai, kemudian kemudian lagi datang dan kuning, sehingga keledai tersebut dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah katakan, beginilah caranya saya untuk menghidupkan makhlukku kembali. Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini akhir insan itu isbat kitabat ini, कि देखो जब तुम इतने बड़े अल्लाह को मानोगे तो इतने बड़े अल्लाह के हुक्म को पूरा करोगे वो बड़ा अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी कामयाब करेगा आखिरत के अंदर भी कामयाब करेगा maka para anbiya menjelaskan pada umatnya kalau kalian betul-betul mengenal Allah memahami akan kebesaran Allah melaksanakan hukum-hukum Allah Allah akan bahagiakan kalian di dunia dan juga di akhirat dunia ke nakshu ki wajah se tum kamyab nahi ho sakte balki tum agar kamyab hoge to Allah ke hukm ki wajah se hoge Jadi kejayaan kebahagiaan bukan dalam kebendaan dunia tersebut ataupun apapun yang ada bentukkan dunia, tapi kalau menginginkan kebahagiaan kejayaan dalam melaksanakan perintah Allah, melaksanakan hukum-hukum Allah. Jitne bade bade log guzre hain, aksar Quran Pak mein inka tazkira aata hai, ulama se bhi hum sunte hain, ye Firaun, Shaddad, Haman, Karun, ye hukumaton wale, auraton wale, maal wale, Namrud ki sari duniya ki hukumat thi. لیکن اللہ کے حکم کو نہیں مانا دنیا سے ناکام چلا گیا تو نقشے کے اندر کامیابی نہیں ہے اللہ کے حکم کے اندر کامیابی ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اپنی امت کو اپنے لوگوں کو اس بات کی دعوت دی ہے برابا بایا پمبسر پمبسر دنیا نے فرعون قارون حامان شداد begitu pula raja-raja yang kafir tersebut mereka telah berlalu dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala Tidak ada yang memahami bahwa mereka orang yang berjaya. Justru semua orang paham siapa itu Firaun, Karun, Shaddad, Haman dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang telah digagalkan, dihancurkan kehidupannya oleh Allah. Acha, ek baat zehn mein hi aati hai ki mujhe rizq Allah dete hain, sehat Allah dete hain, kamyab Allah karte hain. To phir ye duniya ke nakshe kis liye hain? Dukaan kis liye hai? Karkhana kis liye hai? ذمہ کس لیے ہے حکومت کا نقشہ کس لیے ہے پھر ان نقشوں کی کیا ضرورت تھی تو میرے دوستوں بزرگوں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ نقشے اس لیے ہیں کہ اللہ پاک یہ دیکھتے ہیں کہ ان نقشوں میں تم میرے حکم کو دیکھ کر چلتے ہو یا میرے حکم کے خلاف چلتے ہو دکان میں میرے حکم کو دیکھ کر استعمال ہوتے ہو یا دکان میں میرے حکم کو توڑ کر استعمال ہوتے ہو کارخانے کے اندر میرے حکم کو دیکھتے ہو یعنی کارخانے کے اندر اپنی مرضی سے چلتے ہو حکومت کے اندر جو ہے تو میرے حکم کو دیکھ کر چلتے ہو یا حکومت کے اندر اپنی خواہش پہ عمل کرتے ہو تو یہ جتنے بھی نقشے ہیں یہ ابتلاء کے لیے ہیں امتحان کے لیے ہیں تاکہ اس میں اللہ کے حکم کو پورا کیا جائے اور اس میں نبی کے طریقے کو پورا کیا جائے دکان چلی جائے لیکن اللہ کا حکم نہ ٹوٹے حکومت چلی جائے لیکن اللہ کا حکم نہ ٹوٹے یہ دنیا کے نقشے اس لیے ہیں اس کے اندر کامیابی نہیں ہے Mungkin terbetik di hati kita Kalau segala yang menciptakan Allah Yang memberikan rezeki Allah Yang mencukupi oleh Allah Yang menyembuhkan segala-galanya adalah Allah Lantas untuk apa adanya pertanian Untuk apa adanya pasar untuk apa adanya pabrik-pabrik dan sebagainya Apakah kita berpangku tangan sehingga menunggu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Hadirin yang dirahmati Allah Adanya pertanian, adanya perdagangan Perkilangan, pabrik dan lain sebagainya Itu bukan berarti Allah tidak mampu untuk memberikan rezeki kepada manusia secara langsung. Tidak. Tapi adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah manusia mampu untuk melaksanakan hukum-hukum Allah dalam pertanian? Apakah manusia mampu untuk melaksanakan hukum-hukum Allah yang berhubungan dengan perikanan, perkilangan, pabrik dan lain sebagainya tersebut? Maka semua bentuk-bentuk yang kita lihat di permukaan dunia, baik itu pertanian, perdagangan, pertambangan, semua tersebut adalah ujian daripada Allah di tengah-tengah manusia mengarungi kehidupan dia sehari di dunia tersebut. Apakah mampu untuk melihat perintah Allah atau tidak memperhatikan perintah Allah? Adalah dosa berlaku. دعوت تبلیغ میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس یقین کو حاصل کرنا یہ مقصود ہے ہمارا maka kerja kita ini hadirin yang namanya dakwah dan tabligh yang kita gerakkan baik amal qomi atau 4 bulan puasa 40 hari sebagainya tujuannya adalah ke sana bagaimana kita mengenal Allah melaksanakan hukum Allah اور یہ یقین کس طرح حاصل ہوگا جب ہم اللہ کا بول بولیں گے جب ہم اللہ کی بڑائی کو بیان کریں گے اس سے اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں میں آئے گی Dan bagaimana keyakinan yang terbujang dalam hati kalau kita tidak mengantuk, Pak? Kalau kita tidak mengantuk, angkat kepala lagi hari ini. Jadi bila katakan bagaimana keyakinan terbujang dalam hati kita, kalau lagi dan lagi kita bicara-bicara kebesaran Allah, maka nggak bisa bicara kebesaran Allah kalau kita ngantuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala bicara lagi dan lagi kebesaran Allah. Kemudian lagi-lagi kita dengarkan orang bicara kebesaran Allah. Maka dengan membicarakan, mendengarkan lagi dan lagi kebesaran Allah akan mulai tertanam keyakinan kepada Allah di hati kita. Betul ya insyaallah semuanya. Baik, Mehdi dan Abdi, hum soch rahe کہ صبح سے لے کے شام تک ہماری زبان پر کتنی مرتبہ اللہ کا نام آتا ہے. سدارنگ کے اس طرح پیسے حاضرین بیٹھ سایا تو صدر صدر اسی طرح پاس بھی سامنے سکارا برابا یان سلوا در پتہ لسان گیتا اپا کا پمبیچاراں میں نے کہ اللہ تو میں دنیا ہے. صبح سے لے کے شام تک ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے گھر میں ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں ہماری والدہ ہماری بیوی کتنی مرتبہ اللہ کا نام اپنے گھر میں لیتی ہے. سکارن کے تلیا تروما گیتا لگی استری گیتا پتری گیتا پترا گیتا پامن گیتا کاکے گیتا نینے اور سبگائیں برابا کبوتر کو سے اوہ ہمارے بیچارہ کان سے ہماری ہم یہ دیکھیں کہ ہماری دکان میں صبح سے لے کے رات تک اس بات کو کتنی دفعہ بولا جاتا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. بجے تو دکھتا ہے کہ جی تو پاؤں تو پیاں گیتا ملے گی برافا بسر بسر اللہ کے اندر بچارا کان اور کی تصدیق اور لانگڑا لانگڑا گیتا ترسم دنیا کا کتنا تذکرہ ہے مال کا کتنا تذکرہ ہے چیزوں کا کتنا تذکرہ ہے اور اللہ سے ہونے کا کتنا تذکرہ ہے ہر آدمی اپنے ساتھ سوچ لے. جدی برافا کبسر کبسران اتو پرکار پر گنے یہاں کے بچارا کان دی oleh kita dari pagi sampai petang dan berapa kebesaran kagungan Allah yang kita bicarakan masing-masing kita sudah mengetahui kalau kita menengok kepada hati masing-masing. Itu mere dosur buzurgo isko subah se leke sham tak bolna padega tabhi yaqeen dil ke andar utrega. Maka insyaallah hari kita niatkan mulai hari ini dari pagi sampai petang kita melatih diri kita untuk membicarakan kebesaran Allah sehingga kita akan terpendam di hati kita. Jadi insan Allah ki badai ko bolta hai isse insan ka iman zyada ho jata hai. جب انسان دنیا کی برائی کو بولتا ہے اس سے انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. جدی کالا منشیا راجن ممبچارکان کبسران کاگوان اللہ سبحانہ وتعالی ایمان دیا مننکان تبی کالا منشیا ممبچارکان کبسران دنیا سیب ہاری ماکا ایمان دیا برکان مرما. یعنی جب ایمان مضبوط ہوگا تو اللہ کے دین پر عمل کرنا آسان ہوگا اور جب ایمان کمزور ہو جائے گا پھر اللہ کے حکم کو پورا کرنا یہ مشکل ہو جائے گا. یہ کالا ایمان سدا کوان مدا ملاسنا کن پرندہ پرندہ اللہ تاپی کالا ایمان لمح برات بطو بطو انتو ملاسنا کن حکم حکم اللہ. یہ مالے بزرگ کیوں فرماتے ہیں کہ دیکھو مسجد میں تعلیم کا حلقہ لگاؤ گھر کے اندر تعلیم کا حلقہ لگاؤ دکان کے اندر تعلیم کا حلقہ لگاؤ تاکہ ہمارے بچوں کا یہ ذہن بنے کہ فضائل اعمال کے فضائل سن سن کر کہ بھئی جتنے بھی نقشے ہیں ان سے نہیں کامیاب ہوں گے بلکہ ہم نماز کے ذریعے کامیاب ہوں گے ہم قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے کامیاب ہوں گے ہم اللہ کے ذکر کی وجہ سے کامیاب ہوں گے. اور یہ دنیا کے قصے اور یہ واقعات بچوں کو مت سناؤ بلکہ حضرات صحابہ کرام کے واقعات سناؤ تاکہ ان کو اندر ایمان اور اعمال والے واقعات ہیں تاکہ وہ سن سن کے اور پڑھ پڑھ کے ہمارے بچے بھی جو ہیں وہ ایمان اور عمل پہ آ جائیں. Maka juga alim ulama kita menasihatkan kepada kita lagi dan lagi untuk mengadakan di rumah kita setiap hari ada talim-talim fadhail. Juga di masjid pun kita adakan lagi talim fadhail. Maka dengan lagi dan lagi kita mendengarkan, membaca tentang hadis-hadis atau ayat-ayat Al-Quran tentang fadilah-fadilah amal dan anak kita kita bawa dalam talim di rumah bersama dengan istri kita. Maka dengan lagi dan lagi sering dan sering kita mendengarkan fadilah-fadilah amalan sehingga kita dan anak kita akan paham bahwa kebahagiaan, kejayaan bukan dalam kebendaan dunia tapi dalam amal-amal yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita ceritakan lagi-lagi kepada anak kita cerita-cerita para sahabat dalam perjuangan mereka. Jangan kita perdengarkan, jangan diceritakan cerita pahlawan-pahlawan dunia yang pendusta tersebut, Gordon Flash, Superman, Batman. Itu semua adalah cerita yang bohong yang merusak akidah daripada anak kita. Pakistan ini Lahore شہر ہے. اس میں ہمارے ایک دوست ہے عبد القادر اس کا نام ہے. اس نے خود یہ قصہ سنایا. اس نے کہا پیسے والا آدمی ہے. اس نے کہا ایک رات میرے گھر میں ڈاکو آ گئے تو ڈاکو نے آ کے ہمیں جگایا. ہم اٹھے تو ڈاکو تھے, ان کے پاس پستول تھی, سارا اسلحہ تھا. انہوں نے کہا آرام سے خاموشی کے ساتھ جتنا پیسہ اور جتنا زیور ہے وہ سارا نکال کے یہاں پر رکھ دو. Teman saya di Pakistan, di Lahore, namanya Abdul Qadir. Dia orang kaya, bercerita kepada saya bahwa saya satu malam datang perampok ke rumah kami. Kemudian kami pun dibangunkan semuanya dan pistol di tangan dia. Dia katakan, semua tenang, jangan ada yang ribut. Pokoknya semua harta, perhiasan, silahkan kepada saya di sini. Jangan berbuat apa-apa. Kemudian saya bilang, kalau kita zewer hai, inko bata do. اور دو تین لاکھ روپے گھر میں پڑے تھے وہ نکال کے اور زیور نکال کے ان کو دے دیا کہ یہ تم لے لو. مکہ صاحب کہتا کن کے بعد اس سے نکایا perhiasan yang kamu miliki, begitu pula uang yang ada pada kita, serahkan kepada ini pencuri. Maka diambil, diserahkan pada dia. Jadi untuk aku ini, maka perampok tadi pun mengambil. Jadi mereka cuta beta, he, bu ini sab kuj dek rata. Dan ada saya memiliki anak kecil, dia cuma melihat kejadian tersebut. Kata un dakuo ke samne mere bete ne mujhse kaha ki abbu aap to hame kehte hain ki jo banda raat ko ayatul kursi par ke soye Allah pak kiski hifazat karenge humne to ayatul kursi par uthe to ye dakuo kaise aa gaye maka ana saya tadi selamat kejadian tersebut dia bertanya kepada saya di depan pencuri tadi dia katakan ayah kamu bab ayah kan mengajarkan kepada kamu bahwa siapa yang membaca ayat kursi setiap malam tersebut maka akan dijagakan oleh Allah dan saya sudah baca itu ayat kursi kenapa ini maling datang ke rumah kita kata us daku ne jab ye baat suni to us daku ka chehra bilkul badal gaya aur us daku ne wo paise aur sona dekar aur mere bete ne gaud mein kha liya usko chuma aur apni jeb se 1000 rupaye usko diya aur kaha ye tumhara inaam hai aur wo sab kuch chhod ke aur daku wapas chale gaye maka itu pencuri tadi dia pun telah mendengarkan kata-kata anak saya tadi dia pun lantas meletakkan kembali uang emas yang dia miliki kemudian dia ambil anak saya dia peluk dia cium anak saya tersebut bahkan dia keluarkan dari kantong dia uang 1000 rupiah dia katakan wahai anak ini hadiah buat kamu dan dia pun meninggalkan rumah dan tadi mendengar kata-kata anak saya mukanya berubah tetesan air mata keluar dari pandangan mata dan wajah dia tersebut jab hum Allah ki badai ko bayan karenge to Allah ki badai dil ke andar aayegi jadi hari ini kalau lagi dan lagi kita bicarakan kebesaran Allah maka itu kebesaran Allah akan terpinjam di hati kita aur jab hum taleem ka halqa lagayenge to isse mere dosto buzurgo hamare andar amal se hone ka yaqeen paida hoga jadi bola kalau kita lagi duduk dalam taleem maka nanti kebesaran atau manfaat dari setiap amalan akan Allah tanamkan di hati kita jab hame koi masla pesh hoga to hum bajaye makhluq ke hum nimaz ki taraf mutawajjih honge sehingga kalau terjadi permasalahan problem datang kita bukan pergi kepada makhluk langsung salat dua rakaat menghadap kepada Allah. Fir hame pata chal jayega ki har masle ka ilaaj hai wo namaz ke andar hai. Sehingga kita paham bahwasanya obat dari segala permasalahan adalah salat. Aap sallallahu alaihi wasallam har masla jo pesh aata tha fauran namaz ke tarah mutawajjih ho jaate. Begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila tersuap kepada satu kesulitan beliau langsung salat menghadap kepada Allah. Aap sallallahu alaihi wasallam ke irshad hai jiska mafhoom ye hai کہ جو آدمی پانچ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک اس کو پانچ انعام عطا فرمائیں گے جگہ دل روایت دکھاتا بہتانیہ barang siapa menjaga salat lima waktu dengan baik dengan benar akan diberikan lima hadiah kepada itu orang pehla inam یہ ہے کہ رزق کی تنگی ہٹا دی جائے گی pertama akan dihilangkan kesusahan hidup dia یہ یاد رکھو جو لوگ نماز کا اہتمام کریں گے وہ رزق کی طرف وجہ سے کبھی پریشان نہیں ہوں گے یہ سجا بہتن اوراں یا پنیا پرہاتیان بچے گتے کبارا سولات تیدہ آکان سوسا ہوں گے مجھے رزق کی یہ آج جتنی پریشانی بنی ہوئی ہے یہ نمازوں میں سستی کی وجہ پر بڑھ رہے ہیں سوسا یا منچاری پنچاریان مدھوئے حریمی کنا مالک نے یہ تو اوراں کو مگر جاکان سولات جنا بستی میں خانہ نمازی ہو ایک بھی نمازی نہیں ہوگا اللہ کی رحمت نہیں اترے گی منا دیمانا سجا سب کام پون کالا مرے کا سنوا sholat tidak ada satu orang pun yang tidak sholat pasti kemurahan rezeki akan diberikan oleh Allah kepada masyarakat tersebut jadi hari ini sholat waktu sholat tiba tapi orang pun tidak berpikir ke arah sana نہیں ہمارے ذمے سے مبنی نماز پڑھنا نہیں ہے مبنی لوگوں ہی کو نماز کے لیے تیار کرنا یہ بھی ہمارے ذمے ہے Jadi hadirin tanggung jawab kita bukan hanya mengerjakan sholat untuk diri kita sendiri, tapi tanggung jawab kita juga bagaimana mengajak semua manusia untuk sholat. Ada di mana pulau sini nasi mereka? Ada pikir dulu. Jadi hari ini tetangga-tetangga kita tidak sholat, tidak ada pikir untuk mengajak mereka kepada sholat. Tapi pulau sini cuma ada mana bayi nasi mereka yang pikir ini. Jangankan tetangga-tetangga kita, saudara kita sendiri tidak sholat kita biarkan. Hari ini mari kita jernih khatnya, bisa ہماری بیٹی بھی پڑھتی ہے ہماری بہن بھی پڑھتی ہے ہماری بہن بھی پڑھتی ہے فکر ہی نہیں پتا ہمارے کا چدر سے آتا سما گیتا سم ست روما استری آنا گیتا سم ست روما سما گیتا اللہ یہ کہتے ہیں بے نمازی کو جب قبر میں رکھا جائے گا اسی وقت آگ جلا دی جائے گی پتا اور آئیں اسی رات سونا بھی نہیں Pertama kali ketika kita dalam kubur, maka mulailah api menyala di kubur tersebut. Kalau kami mati itu nggak teringa, itu rezeki tinggi hati. Maka kalau perhatian pada sholat betul-betul ada, pasti keberkahan rezeki akan diberikan oleh Allah, kesusahan dihilangkan. Orang ulama bermakna ini, rezeki sirap khane pinye ko nahi kehte. Insan ki jitni zarurate hain, makan hai, shadi hai, sawari hai, kapda hai, صحت ہے, جو کچھ بھی اس کی ضرورت ہے وہ ساری رزق میں آتی ہے. بولا سات مراکان رزقی یا نہ منہ رزقی بکڑا ہے مراکان دن میں نہیں ہوتا, ترما سکندران رما پاکایان سموا کپلان کپلان جدو اکن نمودہ کرنے اللہ بنا علیہ السلام. تو آج اگر ہم مسلمان بھی اور پریشان بھی ہیں اس کا مطلب ہے ہماری نماز کے اندر کمی ہے. جدی کل آدھا کے سسان دلان کی روپان کیتا پاکتی بہت سے پر حتین بر سولات آدھا کے قرآن اللہ کو حکم تو بہت بڑی چیز ہے میرے دوستو, جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو ہم دے کے ٹوٹتے ہوئے ہیں وہی ہمارے دل میں فکر اور درد پیدا ہونا چاہیے. Jadi hadirin hendaklah betul-betul kita perhatikan perintah-perintah Allah, sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Satu sunnah Rasul yang ditinggalkan oleh umat, hendaklah ada kerisauan di hati kita. Maulana Ilyas rahmatullahi alaihi ne ek aadmi ko dekha ki wo baaye haath se pani pee rahe hain to talab gaye wahi se shor tak dal diya kabhi kya kar rahe ho kya kar rahe ho ki baaye haath se pee ro jis se sun pe tarika toot raha hai. Syekh Ilyas rahmatullahi alaihi kalau melihat ada seorang yang minum dengan tangan kiri, beliau pun sedih dan berteriak-teriak, eh saudara, apa yang kamu kerjakan? Oh, ada kerisauan di hati beliau kalau ada satu sunnah Rasul yang ditinggalkan dalam kehidupan. Takriban 100 bertambah Allah di Quran ini hukum dia yang nyata. Hadiah lebih kurang ada 700 tempat atau ayat yang menjelaskan memerintahkan tentang pentingan sholat. Itulah bala Allah ke hukum diurta hai, orang yang berlainnya. Jadi mulai ia tadi perkara yang sangat kecil saja, perintah sunnah sangat kecil, beliau sedih kalau ditinggalkan. Tapi hari ini perintah Allah yang paling besar yang namanya salat ditinggalkan umat, kita tidak ada kerisauan. Dan kerja kita ini maji kabar kender rakha jayega, kabar ka adab bada diya jayega. Maka kalau ada perhatian buat kita buat salat, orang yang senantiasa salat masuk di kubur pasti dan pasti akan disingkirkan daripada azab kubur. Kita amal jo hai ye khoobsurat shaklon ke andar ye jo hai mayyit ke ilzir khade ho jayenge. Bahkan amal-amal yang dia kerjakan permukaan dunia dalam bentuk wajah yang sangat bagus, yang sangat elok sekali, bahkan mengelilingi dia di kubur nanti. Jadi farishte aayenge sawal jawab karne, namaz ko rok denge. Sehingga ketika mereka datang untuk menanyakan kepada dia itu salat akan menghentikan pertanyaan itu malaikat. Jab hasyr ka maidan qaim hoga to amal nama jab milne ka waqt hoga to jo shakhs 5 waqt ki namaz ka ehtimam karta hai usko daaye haath mein amal nama milega. Dan nanti di pada mahsyar kepada mereka yang ada perhatian pada salat, Allah berikan buku catatan amal dengan tangan kanan. Aur jab pul salat padhne ko sunaya jayega تو جو نمازی ہوگا وہ تو بجلی کی طرح جائے اس پہ سے گزر جائے. اور یہ پوچھا پڑھا ٹین کے بارے سوالات ملالی کی ٹین سیلات نانتی سپورتی کیلا. اور میرے دوستوں بزرگوں بغیر حساب کتاب کے جب میں بولا کر دیا کرنا تو سورگا تان پائی سب دن عذاب. دیکھو دنیا کا مسئلہ, قبر کا مسئلہ, حشر کا مسئلہ, پرسرات کا مسئلہ, جنت کا مسئلہ, سارے مسئلے اللہ نے نماز کے اندر رکھے. جدی استقالہ پر مسئلہ مسئلہ دنیا مسئلہ دیکھو وہ دماشا دی سیلات سورگا تان نرانکا اللہ سبحان میں سرسیکن والی سوالات. اور آج ہم چھوٹی چھوٹی بات کی وجہ سے جو ہے تو نماز کو چھوڑ جاتے ہیں. ہر نہیں کرنا ادا کسبکن یعنی سنگت کچھ یعنی sangat kedudukan yang sangat hina, kita tinggalkan sholat. Ya, dokter mini pada sekiranya, bas ghar jadi pahalanya. Dia katakan, ah sekarang saya letih di kantor, nanti saya sholat di rumah saja. Nah, ya, lebih cahaya di lo, khir pahalanya di mas. Atau dia katakan, nanti setelah saya minum cahaya, baru saya sholat, sudah terlambat waktunya. Ya, raja mehman ayam ni, bas khair ni mazim pada kuih buat ni. Atau datang tamu, asik ngobrol, berbual-bual, sampai waktu sholat pun hilang. Ya, cip banget ni benar. Ini adalah perkara yang tidak benar dalam kehidupan. Ini hamari bezer firmati hai, ke har jaga tablum ke hal ke laga do. Maka itulah, or alim lama kita menasihatkan, agar adakan talim fadu'ay di setiap tempat. Or amal si honi ki fiza har jaga kain karlo. Dan kita wujudkan environment ataupun suasana amal di setiap tempat. Agar sare musliman iman amal wali ho jayenge, to Allah pas berkat اور خیروں کے دروازے کھول جائے. کالا سواسنا آما تلا ہدف دلن دلی اور رام پر ایمان ترجمہ موقع کے برکات اکن داتن بین لانگیت دن بومی. اس لیے دین پر عمل کرنے سے پہلے دین کو سیکھنا چاہیے. Dan sebelum kita mengamalkan agama, perlu untuk belajar agama. Hazur Sallallahu Alaihi Wasallam ki masjid ke andar chand amal hote the. Di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada berapa amalan? Usme ek amal sikhne sikhane ka bhi tha. Sabse kya andar hai talim wa taallum. Har musliman deen ko seekhta tha aur usko amal karta tha. Kaise wala Islam mana ke belajar de amal karna pe mana ke belajar hai. Haj ke safar mein ek sahabi sawari par aa rahe the Hazur Sallallahu Alaihi Wasallam se ko masla poochne ke liye. Waqtan se maaji sara sahaba tar datang din bain Hazur Sallallahu Alaihi Wasallam sedang di atas kendaraan dan dia bertanya masail. Ujungnya punca ke umur segera orang wajib marge. Dan lima umur segera orang marge. Dan itu sahabat dia masih di kendaraan bertanya satu masalah dengan Rasulullah SAW. Setelah itu dia pun jasa dia orang tanya dan meninggal dunia. Apa sebenarnya sahabat juga istirahat tu dekho. maka Nabi katakan, coba lihat perutnya ini sahabat. Jadi sahabat meski perut itu dekat, itu fakir juga dia sama dia. Maka ketika dia lihat, ternyata perutnya betul-betul sempit. Dia meninggal dalam keadaan lapar, meninggal dunia di atas onta tadi. Sahabat dia berkata, ya Rasul, apa kasih pertanyaan ini fakir sama dia? Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, dari mana engkau tahu dia ini meninggal dalam keadaan fakir? Aap sesungguhnya firman ke mufumnya hai, ke jadi dia marah, ke ferishtya juhai asmano se iske liye khana lekar aate. Nabi katakan, saya tahu dari mana, ketika dia jatuh dan meninggal dunia, saya lihat satu orang malaikat membawakan nampan penuh dengan makanan untuk dia. Or jannah se iske hurnya iske paas aate. Bahkan satu orang bidadari juga menyertai dari sorga. So sahabat kiram itni fakir ki halat ni hoto se, lekin deen me sikhte se. Jadi para sahabat walaupun dalam keadaan fakir, miskin, mereka tetap mau belajar agama. Hum me se kaun sa tajir moli sahab ke paas gaya hai, ke moli sahab mujhe tijarat ke masail sikhao. Di antara saudara-saudara ini, di antara kita ini semua, siapa seorang pedagang yang datang kepada ulama bertanya, ya Syekh, wahai tuan guru saya, coba jelaskan kepada saya hukum dagang dalam Islam. Aur hamare ghar mein hamari auraton ne kitni martaba hame kaha hai ki bhai hamara ye masla hai zara ulama se poocho ki iske mutalliq kya hukm hai aisa ka. Dan apakah pernah istri-istri kita atau orang rumah kita bertanya kepada kita, ah, wahai suamiku, coba tanyakan kepada ulama masalah ini. Agar din ko nahi seekhenge mere dosto, to hum din samjhenge, lekin wo din nahi hoga, bedin nahi hoga. Maka kalau kita tidak mau belajar agama, sebetulnya kita mengamalkan agama, padahal kita justru berbuat maksiat. Aur sahabah kiram jo hai, wo Allah ka zikr karte the. Dan juga para sahabat Nabi senantiasa membahas ini sama mereka dengan berzikir. Istilah kami berzikir mati, kebanyakan hal Musliman rohana Quran Pak kita lawat kare. Maka itulah orang tua kita menasihatkan setiap hari hendaklah kita baca Al-Quran. Or Allah ke zikir kare. Dan berzikir pada Allah. Kata yang ke jo syak subah suwere surah Yasin kita lawat kare, Allah Pak firmati, mere bende, tu berfikir hoja. Tere aaj ke sare kaam jai, wo mere zidne ho gai. Jadi diwayatkan kalau seorang hamba baca surah Yasin di awal siang, maka Allah memberikan jaminan, wahai hambaku, jangan kamu risau keperluan kamu sampai petang hari saya cukupkan. Or jo log raat ko sone se pehle surah Waqi'ah padh le, kehte unpe kabhi faka nahi aayega. Begitu pula orang yang punya perhatian sebelum tidur membaca surah Waqi'ah tiap malam, tidak akan datang kefakiran dalam kehidupan dia. Or sahabe kiram farmate hain ki aap sallallahu alaihi wasallam us waqt tak nahi sote the jab tak surah Mulk aur surah Alif Lam Mim sajde ki tilawat na kar le. Jo shakhs iska ehtimam karega usko kabhi qabr ka azab nahi hoga. Begitu pula sahabe mengatakan, wahai Rasulullah SAW tidak akan tidur sebelum membaca surah Al-Mulk dan juga surah Al-Imran sajadah. Dan dijelaskan barang siapa membaca Al-Imran sajadah dengan surah Al-Mulk tersebut setiap malam, dia tidak akan diazab di kubur. Jab ye syair log jo hai ye kisi badshah ki ya bade aadmi ki tareef karte hain to usko inaam dete hain. Biasanya seorang penyair di sebuah kerajaan, kalau dia mampu membuat syair-syair yang memuji raja-rajanya, maka itu raja begitu senang memberi hadiah kepada itu penyair. Kerana jiski tarif kita, dia khusus hota hai. Karena dia akan bergira kepada orang yang memuji dia. Kejo ia kaya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Eh Allah tu paak hai. Or Allah sahih tarif hai tere liye hai. Or Allah ibadat ke lai tu tu hi hai. Or eh Allah tu sabse bada hai. To Allah kitani khush honge. Begitulah ketika salah Allah mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya Allah, Engkau Maha Suci. Segala puji milik Engkau. Ya Allah, tiada yang disembah dengan sembah kecuali Engkau. Engkau Maha Besar. Ketika hamba memuji Allah, betapa cintanya Allah, sukanya Allah pada itu hamba. Katanya ke jo admi ek martabah Allah ke raste me ek dafa subhanallah keh le, is pe yakin kare ke 49 crore drakht jannat me lag gaye. Begitu pula ketika seorang hamba mengucapkan subhanallah dalam perjalanan dia tersebut, maka satu subhanallah yang dia ucapkan tersebut dikatakan bahwasanya berapa 490 juta pohon dibuatkan ya Allah. Wo ek daraf aisa nahi hai jaise ye nariyal ke daraf hai, wo to 500 saal tak aur 100 saal tak ek ghola daurta rahe uske saaye ke niche, uska saaya khatam nahi hoga. Dan itu pohon bukan pohon seperti pohon kelapa yang kecil ini, tidak. Satu buah pohon di surga saya dikelilingi oleh penunggang kuda, oleh kuda yang begitu hebat dengan jokinya 100 tahun belum habis dikelilingi. Tersebut kumah subhanallah. Maka mari semuanya mengucapkan subhanallah. Baik itu yakin baru ke ucah seluruh berat jenis. Yakin bahwa Allah telah tanamkan untuk kita 490 juta pohon. Baik itu sahaja baru syurga. kemudian juga bersama dengan itu kita mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hazur sallallahu alaihi wasallam ki syafaat ka mustahiq ho jayega. Maka siapa yang membacakan selawat untuk Rasulullah sallallahu, maka dia wajib untuk mendapatkan syafaat daripada Rasulullah. Aur jo durud sharif padega iska ehtimam karega Allah pak usko huzur sallallahu ki mohabbat aur sachi itaat nasib farmayenge. Dan orang yang senantiasa mengistiqamahkan diri untuk berselawat atas Rasulullah SAW, Allah tanamkan ke dalam diri dia kecintaan dan mudah untuk mengikuti kehidupan Rasulullah SAW. Albay hum sab gunahon se bhare hue hain, har waqt hamari aankhon se guna, hamare haathon se guna, hamare kaanon se guna, hamari zuban se guna, hum sarapa guna hain. Isliye bhai hame rozana istighfar karna chahiye. Dan kita ini orang yang penuh dosa. Dari pandangan kita timbul dosa, dari pendengaran timbul dosa, pembicaraan dosa, langkah kaki kita ada dosa yang kita kerjakan, gapaian tangan sebagainya. Maka dalam setiap hari 24 jam hendaklah kehidupan kita juga kita isi dengan banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kita joshak istighfar kerega Allah pak har miskin meski dia rastu kulega. Maka barang siapa yang melazimkan dia untuk istighfar, Allah akan berikan way out, jangan keluar daripada segala kesusahan. Aur jo istighfar ka ehtimam karega Allah pak aisi jagah se usko rizq ata farmayenge jahan se uska gumaan bhi bahkan siapa yang betul-betul melazimkan diri istiqamah dalam istighfar, Allah subhanahu wa memberikan rezeki dari yang dia tidak sangka-sangka. To bhai kam se kam 100 martaba teesra kalma, 100 martaba durushri, 100 martaba istighfar subah aur 100 martaba sham ko iska ehtimam karna. Maka minimum kita dapat punya perhatian yang besar. 100 kali kita baca tasbihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala hawla wala quwwata illa billah ilal azim. 100 kali pagi hari dan juga selawat 100 kali dan istighfar 100 kali, jadi 300 pagi dan 300 petang. Aur mere dosto buzurgon ye kam az kam hai, baki Allah ka zikr to har waqt karna chahiye. Yani ini batas minimum tapi lagi dalam istighfar banyaknya kita banyak-banyak berzikir pada Allah. Hazur sallallahu alaihi wasallam ne 24 ghante ke zikr ka tareeqa bata diya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umat bagaimana berzikir 24 jam kepada Allah. Bhai subah utho to kaun sa zikr karo, raat ko so to kaun sa zikr karo, khana khane se pehle kaun si dua hai, khana khane ke baad ki kaun si dua hai, masjid mein dakhil hone ki kaun si dua hai, masjid se nikal, ye 24 ghante ka zikr hai. Bangun tidur apa zikirnya, akan tidur zikirnya apa, begitu akan pergi ke tandas zikirnya apa, keluar dari badan zikirnya apa, mau makan selesai makan. Dalam 24 jam dalam kegiatan manusia diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk memulai dan menyudahi pekerjaan dia dengan berzikir. Aap SAW ek dafa khana kha rahe the sahabat ke saath, to ek bachcha aa gaya, wo bhi khana khane laga. Aap SAW ne bachche ka haath pakad liya aur farmaya ki is bachche ke haath ke saath maine shaitan ka haath bhi pakda hua hai, kyunki isne bismillah padh ke khana shuru nahi kiya to shaitan bhi iske andar shamil ho gaya. Ketika Rasulullah SAW makan bersama para sahabat dalam satu nampan, datang seorang anak kecil mendekat dan dia juga pegang makanan dalam nampan tadi. Oleh Nabi SAW dipegang tangan itu anak, dan Nabi jelaskan kepada para sahabat bahwa saya bukan pegang tangan ini anak, tapi saya ini pegang syaitan yang berada di tangan ini anak. Dan ini anak baca makan tanpa bismillah, maka syaitan yang mengambil itu makanan, maka saya tangkap. Kata jauh di dalam dakhil ho aur ghar walon ko salam kare to syaitan jo hai unko kehta hai ghar mein sathiyon ko ki bhai is ghar se chalo, na is ghar mein hamare liye khane ke liye kuch hai aur na is ghar mein hamare rehne ke liye jagah hai, lihaza is ghar se chalo. Begitu pula ketika seorang hamba masuk mengucapkan salam dan dia makan dengan membaca dari bismillah, maka hadis syaitan akan berkata kepada temannya, mari tinggalkan ini rumah, la nabi salam wala asya, kita tidak ada tempat tinggal di rumah ini dan tidak ada makan, maka tidak mendapatkan makanan di tempat ini. Jo log khana khane se pehle bismillah padenge aur ghar mein dakhil hokar salam kahenge, shaitan unke ghar mein nahi reh sakta. Jadi orang yang senantiasa masuk rumah mengucapkan salam dan sebelum makan baca bismillah, syaitan tidak akan mampu untuk masuk ke dalam itu rumah. Baik, aaj ke baad ghar mein dakhil hokar kaun salam karega? Maka hari ini siapa yang berniat untuk masuk ke rumah, setiap waktu masuk ke rumah mengucapkan salam. Insyaallah. Tapi syaitan aapke ghar mein nahi reh sakta. Maka jangan khawatir, syaitan tidak akan mampu untuk tinggal di rumah kita. Aur bhai ye acche akhlaq jo hain isse amal ki hifazat hogi. Dan untuk memagari, memelihara itu amal-amal semua, pasti perlu adanya akhlakul karimah. Baik, aadmi bada zikr karta hai, badi tilawat karta hai, badi namazein padhta hai, badi tabligh karta hai, lekin uske akhlaq kharab hai. تو بھائی قیامت ان سارے اعمال ان لوگوں کو دیکھ لیے جائیں گے جن کے متعلق اس نے حمت کی تھی, جو مولا کا بوتان لگایا تھا, ان کے ساتھ مرغی تھی, ان کے ساتھ لڑائی تھی, وہ سب اعمالوں کو دیکھ لیے جائیں گے. دوران بانیا سلام بین بڑے حصول بانیا بچا قرآن بانیا فرجی دعوان, tetapi akhlak dia jelek, akhlak dia tidak baik, maka di hari kiamat nanti itu semua amal-amal yang dia kerjakan kebaikan-kebaikan tersebut, karena dia tidak baik, berakhlak tidak baik kepada hamba-hamba Allah, maksudnya mengambil daripada pahalanya, sehingga semua pahala yang dia dapatkan habis karena akhlak yang tidak baik tersebut. Aur bhai hum jab par bhi kisi burai ko dekhe to us burai ko chupa le, us burai ka tazkira na kare. Maka kalau kita melihat adanya kejelekan pada diri saudara-saudara kita, hendaklah kita tutup itu aib, jangan kita bicarakan, jangan disebarkan. Jitna burai ka tazkira hoga, utni burai zyada hogi. Jitna burai ka tazkira nahi hoga, wo burai khatam ho jayegi. Maka ini aib-aib ataupun kejelekan-kejelekan, semakin kita bicarakan, maka semakin tersebar. Tapi kalau kita diamkan, jangan dibicarakan, nanti akan sirna dengan sendirinya. Ye hamare buzurg ikhbar bolne ko kyun mana karte hain? Ye sara media jo hai, ye sari burai ki ke fail hai. Jitna akhbar hai, risale hain, TV hai, radio hai, in sab ke bare mein bolte hain. اس سے پتا چلتا ہے کہ دنیا کے اندر کتنے گناہ ہیں, اس کا تذکرہ ہوتا ہے. آج یہ ساری برائی جو ہوئی ہے وہ اسی جگہ سے ہوئی ہے. بقیت اللہ تناپا علی ملاما کتا ملارنگ کتا ہمتک بلی قرآن بلانگ رنگ قرآن رنگ ملاما کتا ملارنگ آبا بلی قرآن اخبار بلانگ رنگ نعوذ باللہ kepada koran-koran media itu semua. Karena itu media-media koran, akhbar tadi adalah berita, kebanyakannya berita dusta ataupun aib-aib yang ada di masyarakat. Maka dengan kita baca lagi-lagi, sampaikan lagi, berarti kita membantu untuk menyebarkan ke aib-aib yang ditemukan di dunia tersebut. Maka yang kita niatkan mulai hari ini, jangan lagi berlangganan koran. تو ایک گھر سے گانا گانے کی آواز آئی, عمر رضی اللہ تعالیٰ دیوار سنبھال کر چلے گئے اندر. جب اندر جا کے دیکھا تو کمرے میں ایک بوڑھا آدمی شراب پی رہا ہے اور ایک خوبصورت لڑکی اس کے سامنے ناچ رہی ہے اور گانا گا رہی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ غصے ہو گئے, ان کو بولے یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں نے ایک گناہ کیا, آپ نے تین کیے. ان کا کیا؟ ان کا اللہ کا حکم ہے کہ دروازے سے آنا چاہیے, آپ دروازے سے نہیں آئے, جناب دیوار سنبھال کر آئے. اللہ کا حکم ہے تجسس نہیں کرنا چاہیے, آپ نے تجسس کیا. اور اللہ کا حکم ہے کہ سلام کرو, آپ نے سلام نہیں کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روتے ہوئے چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ اس مجلس میں وہ بوڑھا بھی آ گیا. جب وہ آیا تو غصے آ کر بیٹھ گیا. عمر رضی اللہ نے اس کو بلایا اور اپنے پاس بٹھایا اور اس کے کان میں یہ کہا کہ تجھے جو اس رات جس گھر میں میں نے دیکھا تھا, میں نے اس کا تذکرہ کسی سے بھی نہیں کیا. اس بوڑھے نے کہا امیر المومنین تم بھی سن لو, اس کے بعد پھر میں نے بھی کبھی شراب نہیں پی. سلطمان سے نعمر الخطاب جڑے خلیفہ بلو روندہ maka melihat dari kejauhan ada sebuah rumah duduk. Beliau dekati, ternyata suara wanita sedang melantunkan lagu-lagu, dan dia lihat ada seorang laki-laki tua yang berada samping itu wanita. Beliau pun tidak sabar lompat ke tembok itu rumah. Kemudian beliau marahi, beliau katakan kami ini orang tua masih minum khamar, masih mendengarkan lagu-lagu ini wanita, hamba saya dia tadi. Maka dia katakan oleh Amirul Mukminin, saya telah berbuat satu kesalahan, tapi kamu telah melakukan tiga kesalahan. Maka Sayyidina Umar pun kaget, kesalahan apa yang saya kerjakan? Beliau katakan pertama Allah perintahkan kepada kita untuk masuk rumah dari pintunya, tapi kamu lompat dari tembok. Yang kedua Allah melarang kita untuk berjasus memata-matai orang, tapi kamu sekarang mata-matai saya. Dan yang ketiga bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan seorang untuk masuk rumah dengan izin, tapi kamu tanpa izin mengucapkan salam kepada saya. Maka Sayyidina Umar bin Ali meninggalkan itu dengan perasaan malu, dan dia menangis kerana melakukan perbuatan yang demikian. Lama tidak berjumpa dengan itu orang. Suatu hari ketika berada di majlis beliau, itu orang tua tadi ada di belakang majlis sana. Oleh Sayyidina Umar pun dipanggil itu orang. Dia ketakutan. Setelah mendekat, Sayyidina Umar membisikkan sesuatu di telinga dia. Sayyidina Umar katakan, wahai orang tua, sejak kita bertemu atau berpisah waktu itu, saya tidak pernah membicarakan apa yang kamu kerjakan pada orang lain. Jadi beliau tutupi aib itu orang. Dari itu orang tua mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sejak kita berpisah waktu itu, saya tidak pernah lagi minum khamar. اور بھائی ہم جو کام بھی کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں, لازم بڑا عمل ہو لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو, اللہ پاک اس پہ کوئی نظر نہیں دیں گے, بلکہ اس میں الٹا پکڑ ہوگی. لیکن اگر چھوٹا سا عمل ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو, اللہ پاک پہاڑوں کے برابر اس سے اجر عطا فرمائیں گے. لازم عمل عمل کی تجربہ کرنا سمجھتا مطلب اللہ سبحانہ و تعالی. عمل والوں کو بسار tapi tanpa ada keikhlasan, maka tidak akan diberikan pahala oleh Allah, bahkan nanti akan jadi musibah bagi orang yang berbuat riya tersebut. Perbuatan sepertinya sedikit, tapi semata-mata karena Allah, maka Allah kembangkan seperti gunung yang begitu besar di pahalanya. Baik, dekho, ek aadmi misalnya berpada masalah hai, dan usse sajda kiya, to koi aa gaya. To isne apna sajda us aadmi ki wajah se thoda sa lamba kar diya, ki ye dekhe ki yaar kaisa acha sajda karta hai. علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ پاک اس کو کہیں گے کہ اس دماغ کا اجر اس آدمی سے جا کے لے لو, میں اس دماغ کا اجر تمہیں نہیں دوں گا, کیونکہ یہ دماغ تم نے میرے لیے بھی پڑھی, میں دماغ تم نے اس کے لیے پڑھی تھی. سطوران سرام خلا سندیا نے معلوم ہاری, kemudian temannya pun terbangun juga di samping dia atau lewat di samping dia, lantas terbukti jati dia untuk memperpanjang sujudnya tersebut agar temannya tahu dia orang ahli sujud tersebut. Maka hanya apa yang terjadi, dia memperpanjang sujudnya karena teman dia tahu. Maka di hari kiamat nanti dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba, untuk mendapat mengambil pahala sholatnya kamu ambil dari teman kamu ini, karena dia sujud panjang-panjang untuk apa? Bukan karena Allah, tapi karena dilihat oleh saudaranya tersebut. Adere dosur menunggu دین جو ہے انسانوں کی زندگی میں ہے, اس کے لیے اللہ پاک نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت والا عمل دے کر دیا. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadirkan agama dalam kehidupan, Allah Subhanahu wa taala kirimkan para anbiya paling khusus membuat kerja. Anbiya alaihi salatu wasalam ki mehnat ki wajah se insano ki zindagi mein dunya aaya hai. Maka dengan usaha terus menerus daripada para anbiya, agama pun mulai datang dalam kehidupan manusia. Ab mere dosto buzurgon, sabse aakhir mein hamare aur aapke pyare nabi جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک نے وہی کام دیا جو کام آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو دیا تھا. Dan yang terakhir, سید الانبیاء نبی kita Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, Allah Subhanahu wa taala datang ke dunia membuat kerja yang sama dengan kerja para anbiya yang Allah kirimkan sebelum beliau. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ نے دعوت والا کام شروع کر دیا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. Maka ketika di awal kenabian Nabi kita Muhammad SAW, beliau membawa memulai kerja beliau dengan mengajak manusia kepada Allah. Lekin pehle Anbiya alaihi salam aur Huzur sallallahu alaihi wasallam ki nubuwwat ke andar ek farq hai. Pehle Anbiya alaihi salam ek ke baad dusra nabi, dusre ke baad teesra nabi, ye silsila jari raha. Lekin Huzur sallallahu alaihi wasallam ki nubuwwat pe Allah pak ne ye darwaza band kar diya ke aap aakhri nabi hain aur aap sallallahu alaihi wasallam ke baad dusra nabi koi nahi aayega. Bedanya nadri kala para anbiya sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berdakwah kemudian meninggal juga dengan dengan nama lain dan dengan nama yang lain, dan kadang-kadang di setiap kampung dikirimkan Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan datang lagi Nabi, beliau adalah Nabi yang terakhir. Tapi jika dusra Nabi ini aega, tapi din ka kaam kaise hoga aur din duniya mein kaise aam hoga, iske liye Allah pak ne ye karam farmaya ke ye izzat wala kaam, ye sharafat wala kaam, ye pak logon ka kaam Allah pak ne wo is ummat ke zimme laga diya ki ye sari ki sari jo ummat hai ye khud bhi din par chalegi aur dusron ko bhi din ki daawat degi, jaise Huzur sallallahu alaihi wasallam ne din ki daawat logon ko di hai. Ini datangnya agama ke suatu masyarakat karena adanya kerja para anbiya sallallahu alaihi wasallam. Dan sedangkan setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berakhir kenabian, tidak akan datang Nabi lagi. Bagaimana supaya agama wujud senantiasa dalam kehidupan manusia? Maka Allah Subhanahu wa taala serahkan ini kerja nubuwah, kerja kenabian kepada setiap individu dan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Is ummat ka wo kaam hai jo Huzur sallallahu ka kaam tha. Maka kerja ini umat sama dengan kerja Nabi Muhammad, kerja Nabi Muhammad SAW itu mengajak manusia kepada Allah. Ini umat kami wahi maksud hai, jo aap sabka maksud hai. Maka tujuan dihantarkan ini umat kepada dunia, dunia sama dengan tujuan dikirimkannya Nabi Muhammad SAW. Is ummat ka jaan aur maal usi kaam pe kharch hoga jis kaam par aap sanatam ka jaan aur maal kharch hua. Jadi harta dan diri yang Allah berikan kepada kita, yaitu harus kita gunakan sebagaimana Nabi SAW menggunakan harta dan dirinya. اس امت کی دعائیں بھی رات کو اٹھ کر وہی ہوں گی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو امت کے لیے روتے تھے اور مانگتے تھے, یہ امت بھی جو ہے رات کو اٹھ کے دعائیں لوگوں کے لیے روئے گی اور اس لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعائیں کرے گی. عبداللہ دعا دعا یا جتائن کر لے گی امت کے تنہا مالم, bukan doa-doa untuk kita kebendaan-kebendaan, tapi kita tiru bagaimana doa-doanya Nabi kita Muhammad SAW di malam hari, doa agar Allah memberikan hidayah kepada semua manusia di permukaan dunia. Mere dosur buzurgo, Anbiya alaihi salatu wassalam ne har hal mein is kaam ko kiya hai. Maka para anbiya alaihi salatu wassalam dalam kerja dakwah setiap waktu dan setiap keadaan, ini yang mereka kerjakan. Kerana dakwah ka kaam hoga to din zinda hoga, اور لوگ دین پر عمل کریں گے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. اگر دعوت کا عمل نہیں ہوگا تو دین زندہ نہیں ہو سکتا, اور اگر دین زندہ نہیں ہوگا تو لوگ دنیا آخرت میں ناکام ہوں گے. کرنا کالا دعوی آدھا مکا دعوی پر اکن آدھا دی پرمکان داری کا سبا آگامہ دی عملکان علیہ مسلم مشورکان maka kebaikan keberkahan langit dan bumi akan Allah berikan, bahkan kejayaan di dunia akhirat akan diberikan oleh Allah. Tapi kalau berdakwah ditinggalkan, maka agama pun mulai merosot dalam kehidupan, sehingga keberkahan dari langit dan bumi tidak akan diberikan oleh Allah, bahkan azab yang abadi akan diberikan di hari kiamat. Isteri umatnya, agar Nabi ki baat ko mana nahi ali mana, Nabi ne is kaam ko kiya hai. Maka ini apakah umat taat atau tidak taat, para anbiya tidak terkesan dengan itu semua, yang jelas para nabi setiap waktu dan keadaan mereka berdakwah. ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کیا ہے, بھوک کو, مار کو, اپنی عزت ختم کی ہے, وقار ختم کیا ہے, قوم نے ساتھ چھوڑ گیا, مال چلا گیا, عزت چلے گی, ساری چیزیں چلے گی, لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کے اندر جو ہے کسی چیز کو رکاوٹ نہیں سمجھا. مقصد سے اپنا بھی بہت اس دعوا کر جاؤ اور طرف نہ برہندی بیک دی بنا diusir, ada harta mereka diambil, bahkan mereka dibunuh dalam keadaan bagaimanapun juga, bermacam-macam tantangan musibah datang, para anbiya tidak pernah meninggalkan kerja dakwah. ایک مرتبہ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ کفار نے مشورہ کیا, یہ جتنے بڑے بڑے سردار تھے, ابو جہل تھا, عتبہ, شیبہ, یہ جتنے بھی تھے, انہوں نے مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس جاتے ہیں اور اس کو جا کر کہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو منع کرو کہ یہ اس کام کو نہ کرے. Sekali orang-orang Quraisy, pemusnah-pemusnah Quraisy berkumpul, Abu Jahal, Abu Lahab, Utsman dan lain-lain. Mereka bermusyawarah, bagaimana kalau kita pergi ke tempat Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad SAW, agar dia menghentikan dakwahnya Rasulullah. Abu Thalib itu bimar se, ye sare log uske paas jaakar baith gaye. Abu Thalib waqt jam karan sakit, maka semua mereka duduk di kamarnya Abu Thalib. So Abu Jahl ne aur sardaron ne baat shuru ki ke ae Abu Thalib, ye jitne log tumhare paas aaye hain, ye is ilake ke izzat wale log hain. Maka mereka berkata kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, ini kami-kami yang datang, ini adalah pembesar-pembesar di negeri ini. Kami datang untuk berbicara kepada engkau. Aur tumhe maloom hai ki in logo ki aur tumhare bhatije ki aapas mein koi ikhtilafat hai. Bahkan sudah mengetahui bahwa di antara kami, bahkan di antara masyarakat dengan keponakan kamu ada perbedaan. Aur hame ye dikhai de raha hai ki aap aise bimar hain ki kahin is bimari mein aapka inteqal na ho jaye. Dan hum sekarang dalam keadaan sakit, kami khawatir kamu akan meninggal dengan sakitnya ini. Aur hamara ikhtilaf aapas mein baki na reh jaye. Dan kami tidak menginginkan ada yang senantiasa permusuhan, perbedaan antara kami dengan kau punya keponakan. Lehaza ini log aapke paas aaye hain ki aap apne bhatije ko bula le aur hum aapas mein baith ke kuch baat aisi tay kar le, kuch baatein hamari wo maan le, kuch baatein uski hum maan lete hain taaki ye ikhtilaf aapas mein khatam ho jaye. Maka kya datang karna hai aap unko mangal keponakan mein. Kemudian kita berbicara di sini, barangkali ada kesepakatan yang bisa kita ambil, kami akan memberikan satu syarat dan juga ada yang perlu diutarakan, sehingga sama-sama kita pecahkan, sehingga tidak berpecahan, tidak lagi berpecahan antara kami dengan ponakan kau. Hazur sallallahu alaihi wasallam ko jawab bhijwaya Abu Talib de, Abu Talib tum foran tashreef le aaye. Abu Talib ne mangal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko pehchana tha. Jab aapne kufar ko aur chacha ko dekha to samajh gaye ki ye baat hai. Maka ketika Nabi Muhammad melihat bahwasanya orang-orang kota besar Quraisy ada di Abu Talib, berarti ada sudah akan dibicarakan. Abu Talib ne baat kehna shuru ki. Maka Abu Talib mulai berbicara. Usne kaha, bhatije, ye dekho, ye jo log tumhare samne baithe hain, ye Makkah mein izzat wale log hain. Abu Talib katakan, wahai keponakan, keponakan, ini mereka-mereka yang datang ini adalah kamu sudah tahu, kaum besar-besar di kota Makkah. Aur ye log isliye tumhare paas aaye hain ki ye kehte hain ki tum inke paas saath baith jao اور ان کے خداؤں کو برا مت کہو اور ان کے ساتھ جو ہے کوئی بات ایسی طے کر لو کہ تمہارا اور ان کا آپس میں اختلاف ختم ہو جائے. Maka mereka minta agar kau jangan lagi membicarakan masalah Tuhan-Tuhan mereka ataupun ada sesuatu yang akan disampaikan engkau sampaikan pada mereka. اور میں بھی یہ بھولا ہو گیا ہوں, بیمار ہوں اور مجھ میں بھی اس کی ہمت نہیں رہی, تمہارا ساتھ میں نے بہت دیا لیکن اب مجھ میں بھی ہمت نہیں ہے, لہٰذا تم ان کے ساتھ کوئی بات طے کر لو. Saya tidak ingin adanya perpecahan terus menerus antara kamu dengan mereka-mereka ini. Sedangkan saya sudah tua, barangkali saya sebentar lagi meninggal dunia. Maka cobalah berfikirkan atau bicarakan supaya tidak ada lagi perbedaan atau perpecahan di antara kamu dengan mereka ini. Jab aap sallallahu alaihi wasallam ne dekha ki ek hi chacha tha jo mera saath deta tha aur woh bhi ab jo hai piche ho raha hai, to aap sallallahu alaihi wasallam ne aasman ki taraf dekha aur aapki aankhon mein aansu aa gaye aur aapne farmaya, jiska mafhoom ye hai ki ae mere chacha, بھلا میں اس کام کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں کہ جس کام کے لیے اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے, اگر یہ لوگ جو ہے میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے پھر بھی میں اس کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. مگر کو فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج روشنا بطالے بلائے پرکس میں نے کہا تھا آج مومن قرائے اگر وہ محمدکہ نہیں کر دے دعویٰ واقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیون ایر ماتا یا پتیسان لیو جا بولیا دیون فکر جو کا تکان ہوئے پامان کو کالا ہوں فکر میں مرے کم لے کر مام کو ان کو پورا تکان میں تاری دے آپ اس تاہم کانا کو جب رب اللہ میں تاہم کھینی کو تکان کرن کر جنی دعویٰ آپ اس تاہم کھینی کر آخر تکان جاکان انتر دعا سجا آپ کا آگامہ تصفیبات آپ باتی نمبر کیوں رہنے آگامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے ایک ایک آدمی کے پاس جاتے تھے اور اس کو جا کر دعوت دیتے تھے اور کئی کئی مرتبہ گئے ایک آدمی کے پاس مکان ابھی سوسلام صرف اپنا بسندی ڈال سکے دعوا ڈوب بائی ساتو ستورا مکان سکے ستورا پر کالی کالی میں دیکھوں گی اگر میں آپ دردیا ماما سے اسلام اس ابو جہل کو اتنی مرتبہ دعوت دی پتہ نہیں کتنی مرتبہ دعوت دی ہوگی بڑا ابو جہاں بڑ کالی کالی پھر ابھی ستر بھی تم بڑا پکانیا ڈوبوں گی ابو جہاں ایک مرتبہ راستے میں جا رہے تھے تو ابو جہل مل گیا تو آپس میں ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو دعوت دی تو ابو جہل نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کریں, ہمیں یقین نہیں آتا کہ تم جو ہو اللہ کے رسول ہو ورنہ ہم تم پہ ایمان لے آتے. یہ بات کہتے ابو جہل آگے نکل گیا وہ تو ہاری بچے پالا کے لیکن ابو جہاں نہیں پڑتے نام جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لاؤ آئے لیکن ابو جہاں رسول لگا ابو جہاں کا تکنو ہے محمد کالا صحیح تھی تھا وہ کام ہوتے بلنا باقی چیکن کو اکن کو کام تبھی صحیح تھا وہ کام ہوتے پیدا دوسرا بلنا دلم دعوا کام مکا کہ صرف نہیں ہوتی کام تمہارے ملے کے پر کس تھا عبداللہ بن مسعود رضی غالب رسول مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ ابو جہل کے ساتھ تھے. انہوں نے کہا سردار یہ آدمی جو بات کہتا ہے یہ صحیح بات کہتا ہے. تو ابو جہل نے کہا ہاں بالکل صحیح بات کہتا ہے. اس نے کہا پھر تم اس کی بات کو مان کیوں نہیں لیتے؟ وقت جو آدھا سو رنگ اکیلا کی حضری اور وہاں سے لوگ تک نمبر بن رسول سکلا پر پوچھتا ابو جہل بن رسول اللہ مکہ میں اور پر تانے کو بڑے جہل وہ ابو جہل ہاں کم کم سے بنن کرائے شمل بتا اوپر گیا تو بجلاس کر اپ کا جی نے بنار دلم دا وڈیا تھا سیدھا مکہ ابو جہل کا کہ سبدنی جی سے بنار تاکہ چہرا مام نے جی دیا. اس نے کہا کہ حاجی حج کو آتے تھے تو ان کے قبیلے والوں نے پانی پلانا شروع کیا, ان کے قبیلے والوں کی شہرت ہوئی, ہم نے بھی پانی پلانا شروع کیا ہماری بھی شہرت ہوئی, ان کے قوم والوں نے اور قبیلے والوں نے حاجیوں کو کھانا کھلانا شروع کیا ان کی شہرت ہوئی, ہم نے بھی حاجیوں کو کھانا کھلانا شروع کیا ہماری بھی شہرت ہوئی, پھر ان کے قبیلے والوں نے حاجیوں کو ہدیہ دینا شروع کیا تو ان کی شہرت ہوئی, ہم نے بھی ہدیہ دینا شروع کیا ہماری بھی شہرت ہوئی. اب ان کی قوم والوں نے کہہ دیا کہ ہمارے اندر نبی آ گیا ہے تو ہم اس کو کیسے نبی مان لیں, تو ہم اپنے خاندانی تعصب کی وجہ سے اور قومی تعصب کی وجہ سے اس کی نبوت کو نہیں مانتے ہیں ورنہ یہ ہے اللہ کا نبی, ہمیں علم ہے اس بات کا. مگر کہنا کر آپ کا ہوگا محمد اسلام میرا بابا کو تو دیا مکہ میں جان کا کاٹا ہاں بہت سنگا کبھی آپ دیا اپنا دیر پر اکھوار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در سمجھ دیر سان دیر رسول بہت سنگا دیا memberikan minum kepada orang haji dengan gratis. Maka mulai terkenal itu keluarga memberikan minum kepada orang haji. Kami pun juga mengikuti dan kami mulai dikenal orang. Kemudian mereka mulai memberikan makan kepada orang haji dengan gratis. Mulai terkenal di tengah masyarakat dan kami juga mengikuti. Kami beri makan juga. Kemudian mereka memberikan hadiah-hadiah kepada orang yang selesai haji. Pulang ke kampung diberi hadiah. Kami juga memberi hadiah. Sehingga sama-sama terkenal sekarang. Baik sepupu dia atau sepupu saya. Tetapi dari keluarga dia ke keluarga saya. Tetapi sekarang mungkin bahwa saya di tengah-tengah keluarga mereka ada seorang nabi, maka tidak bisa, tidak mau. Jadi perasaan ketakutan akan kesukuan atau kekeluargaan tadi, perasaan demikianlah yang menghalang Abu Jahal untuk masuk Islam mengikuti Rasulullah SAW. Ek mertabah Rasulullah SAW jahre hai, to phir Abu Jahal ke saath mulaqat ho gayi. To aapne Abu Jahal se yeh farmaya jiska mafhoom yeh hai ke ae Abu Hakam میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر تو وہ کلمہ پڑھ لے تو سارا عرب بھی تمہارا اور سارا عجم بھی تمہارا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کو عزت والا کلمہ بنا کے پیش کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کو بادشاہت والا کلمہ بنا کے پیش کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کو دنیا اور آخرت کی کامیابی اور عزت والا بنا کے پیش کیا ہے. پتہ نہیں کس کس طریقے سے آپ نے دعوت دی. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو ایسا کلمہ ہے کہ پڑھ لے تو سارا عرب بھی تمہارا اور سارا عجم بھی تمہارا. کہتے ابو جہل کا چہرہ خوشی سے سرخ ہو گیا. اس نے کہا تیرے باپ کے رب کی قسم ایک کلمہ کیا ایسے 10 کلمے پڑھنے کے لیے تیار ہو کہ سارا عرب بھی ہمارا اور سارا عجم بھی ہمارا. ستوار جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجو بڑے ابو جہان dan kawan-kawannya. Maka Nabi katakan oleh Abu Jahal dan juga para pemuka Quraisy, satu kata saja atau satu kalimat, kalau kamu pegang ini kalimat, maka nanti seluruh orang-orang Arab akan tunduk kepada kamu, bahkan orang Ajam juga akan mengikuti kamu. Ditawarkan oleh Nabi SAW, ini kalimat yang akan kamu baca, nanti menjadikan kamu itu raja. Ditawarkan oleh Rasulullah kedudukan di dunia, bahwasanya dengan membaca ini kalimat, nanti kamu akan menjadi raja atas seluruh negara Arab, bahkan juga seluruh dunia akan kamu kuasai. Maka melihat jabatan yang ditawarkan, Abu Jahal pun senang dan mukanya mulai berceria. Wahai Muhammad, satu kalimat saja, 10 juga kami mau. Abu Jahal sebelum bermain terpulang dengan kalimat, kita ilaha illallah. Semua Rasulullah. Nabi katakan ucapkan di kalimat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Isbat ko sunnatlah. کہ ابو جہل کا چہرہ بدل گیا اور سب غصے میں ہو گیا. مکہ منگر کہتا ہے تو لانسوں مکانی ابو جہل برابا دے جنہی مارا. اس نے کہا بس اگر یہ تو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن تیرے رب کے سامنے ہم اس بات کی گواہی دے دیں کہ تیرے اس بندے نے کلمے والی بات ہم تک پہنچائی تھی تو ہم حشر کے میدان میں گواہی دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن تیرا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں. مکہ ابو جہل بس سورہ سکو, یہاں پتنگ سے تیرا ماں مجھے پڑھنے کا لیمہ tapi kalau kamu nanti minta di hari kiamat minta disaksikan bahwa kamu telah menyampaikan ini kalimat, maka saya akan jadi saksi di hari kiamat bahwa kau telah menyampaikan. Tapi bagaimanapun juga saya tetap tidak mau beriman. Lekin Abu Jahal salam di dalam dunia ini, walaupun demikian ketemu lagi, jumpa lagi, dakwahin lagi. Ek martaba Makkah mein sakht azbari chali, itni zor ki azbari thi ke sare log apne gharon mein band ho gaye. Suatu malam terjadi angin ribut yang sangat kencang, hujan pun sangat deras sekali. Semua orang menutup pintu mereka masing-masing. Tentera bisa ras bisi orang jadi bisi. Sangat gelap sekali di tengah malam tersebut, hujan turun. So, Abu Jahal ke dermaga di sini kata-kataya. Maka rumahnya Abu Jahal diketuk oleh seseorang. Uski bini dia kata, ini kuan hai. Maka istrinya katakan, siapa yang menutup pintu ini? Abu Jahal dia kata, syahid koi bahut hi zarurat jis waqt aaya hai. Abu Jahal katakan, barangkali ini orang yang punya hajat besar, punya keperluan. Aur ye jo iski hajat hogi, main isko pura karunga. Maka Abu Jahal katakan pada istrinya, apapun yang dia minta saya berikan padanya. Jab darwaza khola to aap sallallahu alaihi wasallam khade the. Ketika dibuka ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam depan pintu. To puchha ki kaise aaye the? Maka ada apa wahai Muhammad? Kata Abu Jahal, ye kalma padh lo, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, taki tum kamyab ho jao. Abu Jahal, sekali lagi baca ini kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kamu akan selamat. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں اس کام کو کیا ہے. موقع دلم سے آپ واقع دن کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کرنے کا لیمان اور اپنے صحابہ کو اس کام کے اندر شامل کیا ہے. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ ستیت ساتو اور صحابہ نبی دلم کر جائے, جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو دعوت والے کام کو اپنا مقصد بنایا ہوا تھا, اسی طرح صحابہ کرام نے بھی اپنے اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا تھا. بغیمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کر کے دعویٰ ناصد مجھے بلیا maka setiap sahabat Rasulullah yang masuk Islam juga menjadikan kerja dakwah kerja yang utama yang sebagai maksud daripada sebagai tujuan hidup mereka. Aur jis tarah Hazur sallallahu alaihi wasallam is daawat ke kaam ko dete hue har takleef ko bardasht kar rahe hain, isi tarah sahaba ikram bhi daawat ke liye jitni takleef aa rahi hai usko bardasht kar rahe hain. Bagi itu jadi hadirin bekas bagaimana Rasulullah menjadikan dakwah sebagai maksud hidup beliau, begitu pula para sahabat Nabi semua menjadikan ini kerja sebagai kerja yang sama dalam kehidupan mereka. Dan kesusahan-kesusahan yang ada oleh para sahabat radhiyallahu anhum, mereka tak bersabar sebagaimana bersabarnya Rasulullah SAW dalam mengerjakan ini dakwah. Jab Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kalimat ko padh liya aur aakar khutbah padha aur daawat di to itna logon ne mara, itna logon ne mara کہ سارا منہ بھی لوگ لبان ہو گیا اور اتنے جھوٹے منہ پر مارے کہ بے ہوش ہو گئے. ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mulai menyuarakan ini kalimat di tengah-tengah kumpulan orang, maka mereka marah, dipukuli sampai darah menetes kepada wajah beliau sehingga hampir muka beliau rata. حضرت ابو ذر غفاری نے جب کلمہ پڑھا اور لوگوں کو دعوت دی تو ان کو بھی لوگوں نے اسی طرح مارا. جس وقت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جب منوانا کر نکالے مسجد بن کعبہ سمو آرام منہ کھولے بولے آؤ, کافر اس سے نہیں گھبراتا کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے, مسلمان روزہ رکھتا ہے, مسلمان حج کرتا ہے. کافر اس سے کبھی نہیں گھبرائے گا. جب مسلمان دعوت کا کام شروع کرے گا کافر اس سے گھبراتا ہے. اور ہم کافر کی رہتا ملت اور اسلام سولان ملت اور اسلام حجی puasa, zakat dan sebagainya. Tapi orang kafir mulai gemetar, mulai khawatir ketika orang Islam berdakwah. کافر جو ہے اس وقت صحابہ کو بھی یہ کہتے تھے, حضور سے بھی یہ کہتے تھے آپ اپنی عبادت کرو لیکن دعوت نہ دو. Jadi orang kafir selalu berkata kepada Nabi dan para sahabat, sudahlah, silakan kau beribadah, beribadah. Yang penting jangan berdakwah. Jika dakwah cerita itu berdiri zinda masalah. Karena kalau dakwah sudah bermula, maka agama mulai bermulai hidup pula. Jika dakwah cerita itu Allah di mata lu kerja. Dan kalau sudah dakwah jalan, akan datang Nusratullah. Jadi, dosen menjadi آج کے مسلمان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ہم اس کو دعوت کے کام کو اپنا مقصد بنا لیں. ہمارے ہی ناظرین اور اسلام کے مسئلے پہ تاکہ جانے بلوپا ہم بہت نے کر دیا دعوت نے کر دیا سایا. آج کا مسلمان نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے, میں کہا برکتی ہم تمہارے جگہ کھولا, روزہ رکھنے کے لیے تیار ہے, درپواس ہے, ہر سال حج میں جانے کے لیے تیار ہے, ان کے پرجاجی کے بھار سے ان کا خیرات کی محسل لوگ دیتے ہیں. واقعہ برکتی ہم تو کوئی نہیں پر بغیر ماچا ہم تو بھائی کا نوائے تم تو بھائی اچھی بات ہے. اللہ پاک اور بھی توفیق عطا فرمائے. Dari itu silakan kebaikan kebaikan silakan kita kerjakan, bahkan kita gandakan lagi itu kebaikan. Lekin musliman ini kaya ke jauh kaam Hujur Sarkam ka kaam ka Jauh kaam mera kaam hai Is ke liye aanka musliman tiyar nahi. Tetapi ini yang belum dipaham ya Alamun Islam bahawa saya kerja Rasulullah SAW yang nani da'wah kerja utama maksud beliau. Ini yang kita belum ada kesiapan untuk melangkah ke sana. Ini jitne Amerika ke andar isai rehte hai, ye sari jahannam ki aag se bach jaye aur jannat mein jane wale ban jaye, musliman isko aaj nahi sochta. Coba lihat berapa banyak penduduk Amerika yang agama Nasrani hari ini. Kalau mereka mati dalam ke Nasrani, mereka masuk neraka. Hari ini tidak ada umat Islam yang berpikir untuk menyelamatkan mereka dari kerja kebunuhan mereka dalam api neraka kalau mati dalam kekafiran. Ya, jitnya Rus ke under, jitnya komunis ke, dengan Allah pun mangte, dengan Rasul pun mangte, ya jahannam ki aag se bach jaye, jannat mein jane wale ban jaye, aaj ke musalman isko nahi sochta. Begitulah di Rusia, berapa banyak orang komunis, mereka tidak taat kepada Allah, terima kasih adanya Allah. Dan kalau mereka mati dalam kekafiran itu akan masuk api neraka, maka belum ada fikir daripada orang Islam hari ini bagaimana supaya orang komunis yang ada di Rusia sana selamat daripada api neraka masuk dalam surga. Sahabat kiram ni kalimah pernah ke baju hai Baitullah ni berkata itikaf ni kia. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum setelah membaca ini kalimah syahadah, mereka tidak itikaf berdiam diri di Baitullah. Ya bhai, hum to 1 lakh namazon ka ajr hai, hum to bas Baitullah mein namaz padhenge. Mereka tahu pahala salat di Baitullah ada 100,000, tapi mereka tidak berdiam di Ka'bah, di Baitullah, mereka menyebar ke permukaan dunia. Masjid Nabawi mein 50,000 namazon ka sawab hai, hum to yahan namaz padhenge. Mereka tahu ada riwayat yang mengatakan salat di Masjid Nabawi 50,000 kebaikan digandakan oleh Allah. 10,000 ki qabrein Hijaz Muqaddas mein milti hai, baaki sare sahaba ki qabrein duniya ke kis kis kone mein bandar. Tapi ternyata di antara 124,000 orang sahabat yang hadir pada Hajjatul Wada yang ada kuburan mereka, maka mereka di sekitar Mekah Madinah lebih kurang 10,000 saja, yang 114,000 lainnya menyebar di permukaan dunia. Dekho masyhur kisah hai ke 4 sahaba kiram Indonesia hai aur ye sara Indonesia ke kaam ke andar dakhil hua. Bahkan dikatakan bahwasanya di Indonesia ni ada berapa orang sahabat Nabi yang sampai ke Indonesia mendadak di Indonesia. یہ انڈونیشیا والے بکا مکرمہ کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ کلمہ حجاز مقدس سے یہاں ہمارے یہاں پہنچا ہے. جدی منائکا بغیمانہ ناظرین bukan hanya berpuasa hati dengan berzikir di Hijaz sana ataupun di Mekah, datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama. Isteri sari dunia ke insanon ke ye din pahunchana ye hum sab muslimanon ke zimme hai. Jadi hadir untuk menyampaikan agama ke seluruh permukaan dunia tanggung jawab kita semua. Ini hamara kaam hai, iske liye Allah ne hame bheja hai. Nah inilah kerja kita dan untuk ini Allah kirimkan kita ke permukaan dunia. Hamara bhi ye kaam hai, hamare bhi bachon ka bhi ye kaam hai. Kerja saya, kerja istri-istri saya, juga kerja anak-anak saya. Hamare maa baap ka bhi ye kaam hai. Juga kerja ayah dan ibu saya. Hamare padosiyon ka bhi ye kaam hai. Kerja tetangga saya. Is ummat ka ameer se ameer aur gareeb se gareeb jo hai, uska bhi ye kaam hai jo Huzur Sassam ka kaam hai. Muhammad, apakah dia orang kaya atau orang miskin punya tanggung jawab untuk membawa ini agama ke permukaan dunia. Agar ini sara istimewa jitne log aaye hain, agar ye sare ye kahe ki hum ghar mein jayenge, hum jamaatein bana bana ke puri duniya mein chale jayenge aur Allah ke deen ko puri duniya mein pahunchayenge, to yaqeen jano Allah pak hidayat aam kar denge. Maka kala kita kita hadir dalam istimewa ini semua niat untuk pergi menyampaikan agama ke permukaan dunia, tidak ada yang kembali ke rumah, maka melalui pertemuan ini insyaallah Allah akan amkan hidayah di permukaan dunia. Sebab Islam kaum muslimin juga maksud poin menaiga. Nah, siapa yang bersedia untuk menjadikan ini kerja dakwah kerja utama dia. Para hadirin belum dia ada lagi kesempatan untuk menyangka siapa? Ini sabar dia kalau baik semua niat insyaallah yang nanti habis maghrib Pak. Bada maghrib insyaallah bayan penting sekali yang sangat pentingnya sangat dahsyat Insya Allah kita dengarkan semuanya dari yang pergi sana kemari, dan sekarang ini hari Jumat sore, Pak, kita selesaikan zikir petang kita insya Allah untuk kita berbaik. Kalau ingin selesaikan takazanya, silakan berwudu, buang air semua, nanti maghrib kita dengarkan dengan tanggung jawab. Ya, kita berikan nama Tuhan dari Yesus Kristus.